ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، baik, ini siri yang ketiga dari subjek pembahasan kita, mengkaji kitab Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala karya Muhammad bin Rasul Al-Barzanji rahimahullah. Dalam sambungan pembahasan, beliau berkata muqaddimat. Muqaddimat artinya beberapa pendahuluan, beberapa muqaddimat. Al-ula, yang pertama. Ini penulis mengarang buku Imam Al-Barzanji mulai membawakan tiga mukaddimah berisi ucapan-ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Mukaddimah yang pertama berkaitan dengan keutamaan ilmu dan keutamaan tafaqquh fid-din, cara mendalami fikih agama. Kata beliau al-ula, mukaddimah yang pertama, qala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, berkata Imam Asy-Syafi'i semoga Allah meridai beliau, ma taqarrab al-'abdu ila Allah ba'da ada'i mafturidha 'alayhi bi shay'in afdala min talab al-'ilm. Rawahu anhu Harmalatu Ibnu Yahya. Imam Syafi'i rahimahullah bertutur, tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah, bertaqarrub, setelah menunaikan apa yang wajib, mafturidu alaihi, apa yang fardu, yang wajib, fardu, bishay'in, dengan suatu ibadah, suatu taqarrub, afdal, yang paling utama, min talabil ilm, dari menuntut ilmu. Demikian riwayat Harmalah bin Yahya, murid Imam Syafi'i, meriwayatkan dari Imam Syafi'i. Mana ucapan ini? Ialah bahwa dari seluruh ibadah, seluruh taqarrub, setelah menunaikan kewajiban, melaksanakan fardhah, yang paling afdalnya adalah menuntut ilmu. Ya, yang paling afdalnya adalah menuntut ilmu. Sini Imam Syafi'i memperbandingkan ibadah-ibadah sunnah. Nah, ibadah terbagi dua, ada yang wajib dan ada yang apa? Sunnah. Iya. Dari hal yang disunnahkan, apa yang paling afdal? Hal yang disunnahkan banyak. Ada solat malam, qiyamul lail, solat rawatib, dan jihad, tatawu. Banyak lagi ibadah-ibadah yang disunnahkan. Dari ibadah yang disunnahkan ini, yang paling afdal apa? Adalah menuntut ilmu, mencari ilmu agama. Baik, jadi ucapan dia ini memperbandingkan antara hal-hal yang disunnahkan. Kalau menuntut ilmu agama itu sendiri, hukum menuntut ilmu agama terbagi dua, Ada dua hukum menuntut ilmu agama. Ya. Yang pertama adalah menuntut ilmu agama yang bersifat fardu ain. Wajib ain atas setiap orang mengetahuinya, mempelajarinya. Tak boleh seorang itu tidak mempelajari atau tidak memahaminya. Ini ada ilmu-ilmu yang wajib dipelajari. Karena di dalam hadis yang jumlahnya mutawatir datang dari riwayat yang sangat banyak sekali, penjelasan tentang kehidupan di alam kubur. Setiap kali seorang hamba masuk di kuburnya, didatangi oleh dua orang malaikat, Munkar dan Nakir. Ada tiga ujian, tiga soalan yang wajib dijawab. Apabila tidak dijawab, Munkar dan Nakir akan memukul orang tersebut dengan mitraqah. Mitraqah ini palu atau gadah besar, alat pukul ya, palu ya. Dimana mitraqah ini andai kata Nabi dipukulkan ke Gunung Uhud, akan hancur Gunung Uhud berkeping-keping. Tiap kali hamba tidak menjawab dari tiga soalan. Apa tiga soalan ini? Pertama, man rabbuka? Siapa rabbmu? Siapa rabb kamu? Siapa yang kamu ibadahi? Ini juga menunjukkan pentingnya belajar apa? Akidah. Karena orang yang belajar akidah saja yang boleh jawab pertanyaan ini. Yang tidak belajar akidah, dia tidak memiliki kemampuan untuk menjawab. Ya, karena itu seorang mukmin dia menjawab pertanyaan mudah. Ringan dia jawab. Rabbi Allah. Ya. Man hadha alladhi ursila ilaik? Siapa Nabi yang dikirimkan kepadamu? Diutus kepadamu? Mukmin menjawab dia mudah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madinuka? Apa agama kamu? Mukmin jawab dia mudah. Agama saya Islam. Tapi dalam kelanjutan riwayat, dalam sebuah riwayat dikatakan, adapun seorang munafik, dalam riwayat yang lain seorang fajir, banyak berdosa. Ya, dalam sebagian riwayat seorang kafir. Bila ditanya, jika ditanya, man rabbuk? Siapa rabbu? Apa jawabannya? Ha ha la adri. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an fa qultuhu. Ha ha. Saya tidak tahu. Saya hanya dengar orang-orang mengucapkan itu, saya juga ikut mengucapkannya. Perhatikan, pembahasan akidah sifatnya wajib. Ikut-ikutan tidak bermanfaat. Menyesal kayak di sini. Padahal mungkin kita banyak yang mendengar soalan, tiga soalan ini mungkin dari taksiah sudah dari grup ya, dari tingkat dasar sudah belajar kita, sudah dengar ya. Tapi belum tentu di alam kubur bisa menjawab. Jadi tiga pertanyaan harus disertai dengan apa? Dengan ilmu. Karena itu ada ilmu yang wajib seperti ini dipelajari. Ya. Kaum muslimin dan muslimat, dan pula kewajiban salat lima waktu. Wajib belajar cara salat, kehidupan salat. Sebelum salat, ya, perlulah berwudu, bertaharah. Wajib pelajari bagaimana bertaharah. Ya. Masuk bulan Ramadan, wajib belajar bagaimana cara berpuasa. Ada kemampuan untuk haji, wajib belajar cara berhaji yang benar. Dia memiliki harta, wajib untuk mengetahui hukum-hukum seputar zakat. Ingin berdagang, wajib belajar hukum-hukum tentang perdagangan berkaitan dengan riba dan seterusnya. Karena itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, la yaqrab suqana man lam ya'rif ahkam ar-riba. Tidak boleh ada yang dekat ke pasar kita mereka yang tidak paham hukum-hukum riba. Ya. Tidak belajar hukum riba, akhirnya dia buat riba kepada orang lain. Menyusahkan manusia, memberatkan manusia. Karena itu wajib belajar. Jadi dari ilmu ada yang sifatnya apa? Fardu ain untuk dipelajari. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Ya. Jika sebagian dari kaum muslimin telah mempelajari, gugur kewajiban terhadap yang lainnya. Nah, inilah yang dibahas oleh Imam Syafi'i di sini, ilmu yang sifatnya fardu kifayah yang sunnah. Ya. Bila dibandingkan dengan amalan ibadah taqarrub yang lainnya, maka yang lebih afdal adalah apa? Menuntut ilmu agama. Ya. Karena ilmu agama adalah keutamaan yang tidak ada habisnya. Ilmu agama adalah keutamaan yang tidak ada habisnya. Hal yang lebih berharga daripada dunia dan sisinya, harta yang paling mahal. Kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih berharga daripada apa? Harta. Al-ilmu yahrusuk wa anta tahrusul mal. Ilmu menjaga kamu, ilmu agama seorang hamba menjaga hamba ini di atas kebaikan, jangan jatuh dalam kejelekan, mengarahkannya. Ketika dia berduka, ilmunya menghiburnya. Ketika dia kena musibah, ilmu agama tersebut membesarkan hatinya. Ketika dia ada problem, ilmu agama beri jalan keluar. Ya. Beda dengan harta. Harta siapa yang jaga? Pemilik yang jaga. Ya. Hilang hartanya sedih pula. Ya. Demikian. Ini perbandingan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau beri banyak perbandingan. Ya, di antaranya beliau sebut bahwa ilmu agama itu adalah agama yang seorang dapat pahala mempelajarinya. Beda dengan apa? Berkaitan dengan harta. Sebab hadis-hadis ya, banyak menjelaskan celaan bagi orang yang tidak menunaikan hak harta, mengumpul tapi tidak menunaikan haknya. Ya. Dan Ibnul Qayyim menjelaskan ucapan Ali bin Abi Thalib ini. Beliau terangkan lebih dari 50 kebaikan ilmu di atas apa? Di atas harta. Satu dari ilmu agama kita amalkan. Karena Nabi sebut lebih baik daripada apa? Dunia dan seisinya. Misal, hadis Aisyah riwayat Bukhari atau riwayat Muslim. Raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sunnah dilakukan sebelum subuh. Dua rakaat sebelum subuh. Pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Ya. Ya, kalau kita pikirkan, satu ilmu kita pelajari, luar biasa manfaatnya. Ya. Dan jangan meremehkan satu ilmu yang kita pelajari. Mungkin saja hari ini belum tergambar bagaimana manfaatnya. Tapi di masa mendatang nampak sekali rupanya ilmu ini sangat membawa kebaikan. Ya. Perhatikan kisah yang menakjubkan itu di Sahih Al-Bukhari. Kisah ketika terjadi pertikaian antara kubu Muawiyah radhiyallahu taala anhu dan kubu ya Al-Hasan ibn Ali. Setelah Ali bin Abi Thalib meninggal radhiyallahu taala anhu, antara dua para sahabat. Maka datanglah Abu Bakar Nufay ibn al-Harith kepada Al-Hasan bin Ali. Seraya bercakap, wahai Al-Hasan, aku pernah dengar Nabi SAW bersabda. Dan waktu itu engkau, wahai Al-Hasan, masih kecil. di atas pangkuan Nabi. Nabi bersabda, "Inna ibni hadha sayyid, la'allahu yuslih baina ta'ifataini 'azimataini minal mu'minin." Sesungguhnya anakku ini, Syaikhul Hasan, ialah seorang pemimpin. Kelak kemudian hari dia akan mendamaikan dua kubu besar dari kaum mukminin yang berperang. Maka mendengar hadis ini, Al Hasan bin Ali segera tahu apa kewajibannya, segera memahami apa yang mesti dia lakukan. Karena Nabi mengatakan dia mendamaikan, maka kewajiban Al Hasan adalah menyerahkan urusan kepada siapa? Muawiyah radhiyallahu taala. Maka Al Hasan pun menyerahkan segala urusan kepada Muawiyah. Ya, perhatikan bagaimana keutamaan satu hadis yang dihafal oleh siapa? Abu Bakar Nufay bin al-Harith. Mungkin ketika Abu Bakar menghafal hadis ini dari Nabi, Abu Bakar belum merasakan apa? Manfaatnya. Tapi subhanallah, tahunan setelah itu baru kelihatan manfaatnya. Betapa banyak dari nyawa kaum muslimin terjaga, tidak tertumpah darah, tidak terjadi pertempuran karena satu hadis yang dihafal oleh Abu Bakar. 30 tahun setelah Muawiyah memegang seluruhnya, itu disebut di kalangan ahli tarikh sebagai apa? Tahun persatuan. Sebagai tahun persatuan. Karena satu hadis yang dihafal oleh Abu Bakar. Karena itu jangan meremehkan dari ilmu agama. Ya, mungkin hari ini kita pelajari, kita dapat, kita simpan. Ya, di hari kemudian, di hari esok, insyaallah taala terasa bagaimana manfaat dan keutamaannya. Ya. Maka menuntut ilmu itu adalah hal yang paling afdal. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala meminta, memohon tambahan apa? Tambahan ilmu. Ya. Sedang beliau tidak pernah diperintah untuk memohon tambahan istri, tambahan anak, tambahan kekuasaan, tambahan harta. Hanya diperintah memohon apa? Tambahan ilmu. Allah perintah dalam firman-Nya, "Wa qur rabbi zidni ilman." Ya, katakan wahai Nabi Muhammad, berdoalah engkau, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu untukku. Ya. Maka tentunya berbicara tentang keutamaan ilmu sangat banyak sekali. Ya. Hanya saya terangkan sudut-sudut yang merupakan tumpuan dalil dari ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala di sini. Jadi kalau diperbandingkan antara ilmu yang wajib dan ilmu yang sunnah, seluruh hal yang sunnah di dalam menuntut ilmu itu yang paling afdal kita tuntut. Iya. Menuntut ilmu lebih utama dari sholat malam. Menuntut ilmu lebih utama dari apa? Dari puasa. Iya. Yang sifatnya sunnah. Kenapa? Seorang sholat malam pahalanya untuk siapa? Untuk diri dia sendiri. Iya. Tapi seorang yang menuntut ilmu, pahalanya untuk dia, manfaatnya untuk dia sendiri, juga bermanfaat untuk orang lain. Nah, disinilah letak pentingnya seorang menuntut ilmu agama. Karena itulah ciri kebaikan sebuah negeri, apabila banyak dari penduduk negeri itu mempelajari ilmu agama. Nah, ini kebiasaan, ini akhlak, hendaknya selalu kita tumbuhkan di kalangan kita. Ya. Bagaimana kita mengupayakan seluruh kaum muslimin dan muslimat cinta terhadap apa? Ilmu agama. Karena inilah ciri kebaikan. Ya. Nabi SAW menyatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, dia akan dibuat paham dalam agama, faqih dalam agama. Ya. Karena itu apabila sebuah ilmu agama kuat di suatu tempat, sedikit kejelekan di tempat itu. Ya. Namun jika ilmu agama lemah di satu tempat, maka banyak juga kejelekan di tempat tersebut. Nah, inilah yang kita sayangkan. Kita lihat di banyak negeri kaum muslimin, ya, banyak kejelekan. Kenapa? Karena ilmu agama lemah. Ya, bahkan banyak dari kaum muslimin menganggap bahwa belajar ilmu agama itu adalah kemunduran. Ya. Jaga kemunduran. Tidak mengikuti perkembangan teknologi. Ya. Ini semuanya pemahaman keliru. Ya. Justru agama tidak bertentangan dengan kemajuan. Agama mendukung hal-hal yang baik. Ya. Karena kita di posisi agama kita adalah mewujudkan kemaslahatan, kebaikan bagi manusia dan menghilangkan kejelekan dari manusia. Itu pokok umum dari syariat-syariat kita. Iya. Dan Nabi telah memberi pintu. Sabda beliau dalam hadis riwayat Muslim, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian yang lebih pahamlah tentang perkara dunia kalian. Dibuka oleh Nabi bahwa hal-hal yang berkaitan dengan dunia seorang bisa berkembang. Boleh maju. Iya. Boleh seorang itu maju. Tapi semuanya harus diukur dengan timbangan apa? Agama. Tapi kalau kemajuan tidak diukur dengan timbangan agama, inilah yang terjadi, kerusakan. Seperti yang kita lihat, ya. Ada manusia yang berpikir membuat nuklir, alat penghancur massa. Ini semuanya berpikir adanya alat-alat berat seperti ini karena apa? Tidak memiliki agama yang kuat. Ya. Jika ada agama yang kuat di dalam diri, tentunya seorang muslim tidak berpikir ke sana. Padahal teori-teori nuklir itu sudah ada dari dahulu di pemikir-pemikir Islam, sudah ada. Hanya saja mereka umat Islam tidak berpikir untuk menghancurkan. Iya. Perkembangan yang kita lihat sekarang dari alam internet, ya. Ada manfaatnya, tapi kebanyakannya adalah apa? Adalah kejelekan, hal yang mudarat bagi seorang muslim dan muslimah. Maka perkembangan kalau tidak didukung dengan ilmu agama itu sebenarnya yang disebut dengan kemunduran. Ya. Jadi tak boleh ada yang bilang bahwa ilmu agama itu bertentangan dengan apa? Kemajuan. Justru ilmu agama adalah hal yang harus menjadi ukuran sebuah kemajuan. Dan seorang hamba hendaknya bangga dengan agamanya. Ya. Dia bangga sebagai seorang penuntut ilmu. Ya. Karena penuntut ilmu ini waris para nabi dan para rasul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu adalah waris para nabi dan rasul. Oh, ini kalimat waris ini ya. Sedikit dari kita yang apa? Menghayati. Bagaimana seorang bisa jadi pewaris? Yang kita pikirkan ya, dan keluarga meninggal, oh saya dapat warisan harta. Ya, enak pula dapat warisan. Tapi tidak pernah berpikir dapat apa? Warisan ilmu agama. Ya, karena itu suatu hari Abu Hurairah berada di pasar. Beliau berkata kepada orang-orang yang berada di pasar, wahai manusia, ya, betapa rugi kalian perniagaan. Di masjid warisan Nabi dibagi, kalian duduk di sini. Ya. Bubar semua orang di pasar, lari ke masjid. Semuanya segera menuju ke masjid. Kosong pasarnya. Abu Hurairah menunggu di pasar. Ya. Karena Abu Hurairah tahu, sebentar lagi mereka balik ke pasar. Datanglah mereka ke pasar. Ya. Ada datanglah orang-orang pasar ini ke masjid. Ya. Untuk cari apa? Harta warisan, sebab mereka pahami warisan Nabi dibagi harta. Oh, ada harta dibagi di masjid. Datang ke masjid, mereka hanya lihat orang yang baca Al-Quran, belajar ilmu agama, kegiatan ibadah yang lainnya. Mereka kembali lagi ke pasar, balik ke pasar. Mereka berkata kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah tidak ada apa-apa yang dibagi. Tidak ada hal dibagi di masjid. Kata Abu Hurairah, apa yang kalian lihat? Ada yang baca Al-Quran, ada yang belajar ilmu dan seterusnya. Kata Abu Hurairah, itulah warisan Nabi kalian. Itulah warisan Nabi kalian. Jadi sebenarnya memahami makna warisan ini perlu diperbaiki. Bagaimana seorang memahami pentingnya ilmu agama. Maka ini diantara hal yang hendaknya kita perhatikan sebagai salah satu dari keutamaan mempelajari ilmu agama. Kemudian kelanjutan ucapan Imam Syafi'i, kata Barzanji rahimahullah, waqala dan Imam Syafi'i berkata, talabul ilm afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu adalah lebih utama daripada salat nafilah. Salat nafilah salat apa? Salat sunnah. Iya. Salat nafilah itu banyak ya. Banyak sekali bentuknya. Puluhan bentuk salat nafilah. Iya. Rawahu anhu Ar-Rabi' ibn Sulaiman. Demikian riwayat Ar-Rabi' bin Sulaiman. Wa qala dan Imam Syafi'i berkata juga, man arada ad-dunya fa 'alayhi bil 'ilm. Wa man arada al-akhirah fa 'alayhi bil 'ilm. Siapa yang menghendaki dunia, maka hendaknya dia menuntut ilmu. Dan siapa yang menghendaki akhirat, hendaknya dia menuntut ilmu. Ya. Makna dari ucapan Imam Syafi'i di sini bahwa ilmu itu adalah sumber keberhasilan seorang hamba di kehidupan dunia dan di kehidupan akhiratnya. Ya. Itu makna ucapan Imam Syafi'i, bukan makna ya, perkataan beliau di sini bahwa seorang kalau menuntut ilmu dengan niat untuk cari apa? Cari dunia, tidak. Sebab itu namanya tidak ikhlas menuntut ilmu. Ya. Seorang menuntut ilmu itu ikhlas harus apa? Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu. Tak boleh seorang menuntut ilmu dapat dunia, dapat harta, dapat imbalan, dapat hal dari kehidupan dunia. Tapi dia menuntut ilmu ikhlas semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan dari keikhlasan dalam menuntut ilmu, seorang hamba berniat dengan ilmu yang dia tuntut, dia cari untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Itu yang paling pokok. Supaya dia menghadap kepada Allah dalam keadaan dalam mengetahui agama, dia bisa menjawab pertanyaan di alam kubur dan pertanyaan di akhirat nanti. Ya. Memang semuanya ada pertanyaannya. Baik. Jadi ini niat ikhlas. Karena itu ucapan Imam Syafi'i di sini, man arada dunya fa alayhi bil ilm. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka hendaknya dia menuntut ilmu. Ya. Belajar ilmu agama. Di dunia belajar ilmu agama. Maksudnya apabila seorang hamba baik dalam menuntut ilmu, dunia itu akan dibukakan untuknya. Tak perlu khawatir. Ya. Karena orang yang mencari kehidupan akhirat, Allah tidak akan telantarkan apa? Dunianya. Ya. Oleh karena itu, Nabi SAW bersabda, wallahi fa wallahi mal faqru akhsha alaikum, walakin akhsha an tubasata alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakatkum kama ahlakatkum. Iya. Kata beliau, demi Allah, bukanlah kefakiran, kemiskinan yang aku khawatirkan terhadap kalian, yang saya takutkan kepada kalian. Jadi Nabi tak takut umatnya miskin, fakir. Ya, karena dijamin. Khawatiran Nabi apa? Walakin akhsha an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat 'ala alladziina min qablikum. Aku khawatir dunia akan dilapangkan bagi kalian sebagaimana telah dilapangkan untuk orang-orang sebelum kalian, umat-umat yang telah lalu. Kemudian kalian berlumba-lumba untuk menggapainya, meraihnya. Ya. Sebagaimana umat-umat yang telah lalu berlumba-lumba untuk meraih dunia itu. Kemudian kalian pun dibinasakan oleh dunia, dihancurkan oleh dunia sebagaimana orang-orang yang telah lalu telah dihancurkan. Jadi yang dicela oleh Nabi, semangat mencari dunia lupa apa? Akhirat. Adapun seorang yang mencari akhirat tidak perlu takut terhadap apa? Dunianya. Ya. Dan ini diantara kandungan dari makna firman Allah Subhanahu wa taala, wabtagi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kalian berupa kehidupan dunia, dan jangan takut Carilah apa yang Allah datangkan kepada kalian dari kehidupan akhirat, dan jangan lupa kehidupan apa? Dunia. Jadi asal yang dicari, awal yang dicari adalah apa? Akhirat. Jangan lupa dunia. Ya, kalau sekarang terbaliklah semuanya. Ya. Yang ada cari apa? Dunia. Jangan lupa akhirat. Ya. Jangan lupa sholat. Jangan lupa puasa. Ya. Adapun ukuran, dia tahu bahwa ini ilmu wajib dia pelajari. Oh, masya Allah, semuanya terbalik. Kuliah untuk ilmu dunia 4 tahun lah. 8 tahun, no problem, jalan. Ya. Kerja, ada tugas kantor, kuliah lagi. Ya, no problem, jalan. Ya. Belajar bagaimana cara menjawab pertanyaan tiga malaikat di alam kubur. Ya. Ini perlu belajar 2-3 hari, 1 pekan, insya Allah ta'ala sudah banyak yang dipelajari. Ya. Oh, 3 hari, tak ada waktu lah. Ya. Bisi banyak kerjaan. Nah ini semuanya hal-hal yang terbalik, ya, hal-hal yang terbalik. Nah ini harusnya kita luruskan pemikiran ini, jangan sampai pemikiran-pemikiran yang seperti ini, ya, mewarnai di kehidupan kaum muslimin sehingga membuat mereka mundur ke belakang. Ya. Harusnya dari kehidupan akhirat kita berikan waktu yang cukup. Waktu yang sepantasnya. Karena kalau kita bahagia di dunia, belum tentu bahagia di mana? Belum tentu bahagia di akhirat. Akan tetapi kalau seorang mempersiapkan kebahagiaan akhiratnya di dunia, untuk mempersiapkan kebahagiaan akhiratnya di dunia, Allah tidak akan melantarkan kebahagiaan dunianya. Ya. Inna Allah la yudhi'u ajrul muhsinin. Sungguhnya Allah tidak pernah melantarkan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ya. Nah, ini dari hal yang perlu kita yakini dalam hati. Ya. Dan inilah di antara makna pentingnya menuntut ilmu agama. Karena itu kata Imam Syafi'i, man aradat dunia falaihi bil ilm. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, hendaknya dia menuntut ilmu. Ya, wa man aradal akhirah falaihi bil ilm. Dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, hendaknya dia menuntut apa? Menuntut ilmu. Semua yang ingin baik dunia, ingin baik akhirat, wajib untuk apa? Menuntut ilmu, berilmu. Waqala, dari Imam Syafi'i berkata, ucapan yang keempat beliau ini. Kata beliau, ilmu illam tu'tihi kullaka lam yu'tika ba'dahu. Ya. Ini motivasi dari Imam Syafi'i. Ya. Ilmu itu, jika seorang memberikan seluruh dirinya untuk mencari ilmu, ilmu tidak pula memberi sebagiannya. Ya. Apa makna ucapan Imam Syafi'i di sini? Bahwa seorang perlu kesungguhan, ijtihad di dalam belajar. Ya. Orang yang bersungguh-sungguh saja dapat setengah saja. Hanya dapat apa? Setengah, apalagi orang yang tidak punya sungguhan. Ya. Mungkin hanya dapat baunya saja. Ya, dapat baunya, alhamdulillah. Daripada tidak dapat sama sekali. Iya. Baik. Jadi di sini kesungguhan dalam menuntut ilmu, ya, memang hal yang sangat dituntut sekali. Perkara yang mesti pada seorang muslim dan muslimah mencari ilmu itu. Ya. Oleh sebab itu kita melihat para sahabat, ya, mereka penuh dengan keutamaan, tapi masalah ilmu tetap saja mereka cari ilmu. Umar bin Khattab sibuk. Ya. Hanya beliau punya tetangga yang hadir di majelis Nabi. Ya. Bila Umar tidak turun ke masjid, Umar tanya kepada tetangga, apa hadis yang didapat, apa pelajaran yang kita, yang tadi Nabi berikan. Ya, demikian pula Umar kalau turun, bila turun ke masjid, tetangga tidak turun, tidak hadir di majelis Nabi, maka tetangga tersebut bertanya kepada Umar. Itulah kehidupan para sahabat. Seorang sahabat bernama Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu melakukan perjalanan 1 bulan. Untuk apa 1 bulan perjalanan? Sekarang ini siapa yang bisa berjalan 1 bulan? Ya Masya Allah. Ya 1 bulan, beberapa jam saja naik pesawat sudah capek. Ya. Ini perjalanan subhanallah 1 bulan. Ya. Menelusuri lembah. Menghadapi berbagai bahaya di jalan. Gak ada pula polis di jalan yang bisa mengamankan. Ini bahaya. 1 bulan untuk apa Jabir? Jabir menghafal sebuah hadis dari Nabi. Ragu Jabir apa yang dihafal. Ini hafalannya sudah benar seperti ini atau apa ada hal yang perlu diperbaiki? Ragu. Ya. Yang dengar hadis ini hanya 2 orang. Jabir dan kawannya lagi satu, Abdullah bin Ulaih. Untuk berjumpa dengan kawan perlu perjalanan 1 bulan. Untuk mempertegas yang dihafal melakukan perjalanan 1 bulan sampai di rumah kawannya, ya. Abdullah bin Unais heran, Jabir jauh-jauh dari Madinah datang pula ke sini, ada apa? Duduk, saya dengar hadis dari Nabi begini dan begini. Kata Abdullah bin Unais, itu pula yang saya hafal. Ya rupanya hafalannya sudah sama. Ya. Alhamdulillah kata Jabir. Setelah itu pulang, perjalanan 1 bulan untuk ini. Perhatikan bagaimana para sahabat menjaga hadis-hadis itu untuk kita semua. Jasa mereka. Ya. Saat ini kita, Masya Allah, ya, fasilitas banyak. Eh? Kemudahan, Masya Allah, berlimpah. Ya, tapi itulah biasanya manusia. Makin banyak fasilitas, makin banyak lalainya. Makin banyak malasnya. Ya. Dan subhanallah disebutkan di biografi Al-Imam Abdul Razak bin Hammam As-San'ani. Ya. Bahwa beliau ini adalah ahli hadis yang paling banyak didatangi oleh manusia. Imam Ahmad ahli hadis ya. Cuman yang datang ke beliau berkunjung tidak sebanyak Abdul Razak. Abdul Razak bin Hammam ini guru Imam Ahmad juga. Ya. Ya, penulis kitab Al-Musannaf Abdul Razak. Beliau tinggal di sana. Disebutkan di biografinya bahwa rumah beliau, tempat air dari rumah beliau jaraknya beberapa mil. Ingin dapat air jalan dulu beberapa mil. Nah, ini masalah pula kalau pengen tandas, pengen ke belakang. Ya. Jalan dulu jauh. Berapa mil? Ya bukan berapa meter. Berapa ratus meter? Berapa mil dari? Berapa kilo? Hah? Berapa batu jalannya? Ya. Berapa batu jalannya? Luar biasa. Kita sekarang subhanallah, kemudahan yang Allah berikan. Ya. Banyak kemudahan. Di masa Imam Abdul Razak bersama dengan itu manusia banyak yang datang ke sana. Imam Ahmad saja ke sana. Imam Ahmad. Dan beliau tinggalnya di mana? Di Irak. Ya. Tinggalnya di Irak. Maka kita lihat bagaimana semangat para ulama di dalam menuntut ilmu. Ya, karena itulah Imam Syafi'i wajar bercakap seperti ini. Ilmu, ya, jika seluruh dari usaha kita, kita berikan untuk mencari ilmu, ilmu hanya memberikan sebagiannya saja. Hanya memberikan sebagian. Ya. Karena itu, sekali lagi perlu semangat dalam menuntut ilmu. Jadi mana ucapan Imam Syafi'i di sini adalah motivasi semangat. Bukan artinya ilmu itu susah, sulit, tidak. Alhamdulillah Allah mudahkan agama ini. Ya. Allah berfirman walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an bagi siapa yang ingin mengingat, berzikir, beribadah kepada Allah. Ya. Hanya problemnya siapa yang ingin beribadah? Itu saja. Pintu ibadah sudah terbuka. Ya. Siapa pula yang nak masuk di pintu itu? Ya. Ini yang menjadi problem. Ya, pintu sudah banyak terbuka. Baik. Jadi sekali lagi, hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, ya, kita perlu menempatkan ilmu ini pada tempat yang sepantasnya di dalam apa? Hati kita. Ya, diberi waktu khas untuk ilmu itu. Ya, jangan dijadikan sebagai anak apa? Anak angkat atau anak tiri. Ya. Hendaknya dijadikan sebagai hal yang utama pada kita semua. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa qala fi kitab ar-risalah, dan beliau berucap di dalam kitab ar-risalah, ya. Kata beliau, haqqun ala talabati al-ilm bulughu ghayati juhdihim fil istikthari minhu والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله تعالى فيه فإنما الأعمال بالنية والرغبة إلى الله في العون فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. Ya, ini wasiat-wasiat agung dari Imam Syafi'i. Sangat besar nilai dari wasiat beliau ini. Imam Syafi'i berucap, suatu kewajiban atas seorang penuntut ilmu memberikan seluruh ijtihadnya, seluruh kemampuannya, seluruh semua usahanya di dalam memperbanyak ilmu. Ya. Al-istikthar minhu. Bagaimana seorang itu memperbanyak ilmu agama dan memperbanyak. Ya. Jangan merasa cukup. Ya, dengan satu ilmu, dua ilmu. Wah, saya sudah kaya kalau gini. Ya. Sudah banyak ilmu. Subhanallah, para ulama sudah tua. Masih apa? Masih menuntut ilmu. Ya. Ada orang yang bilang ke Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad waktu itu sudah tua, berubah. Subhanallah. Ya. Masih juga ada tinta di bajunya. Habis menulis. Ya. Maka si murid berkata, wahai Imam Ahmad. Ya. Bila mana seorang itu terus menuntut ilmu seperti ini? Maka Imam Ahmad pun berucap ucapan yang indah itu. Ya, sampai hari ini para ulama saling apa menyampaikannya kepada murid-muridnya. Imam Ahmad berkata, "Mal mahbara ila al maqbara." Ya, bersama tinta sampai ke alam kubur. Maksudnya menuntut ilmu itu sampai apa? Sampai meninggal. Iya. Nah, ini yang dibahasakan oleh bahasa yang banyak kita dengar ya. Talab al-ilm min apa? Min al-mahdi ila al-lahdi. Dari ayunan sampai ke mana? Ke liang lahat. Ya, ada yang mengatakan hadis tapi hadis palsu. Sisi riwayat ya. Hanya saja maknanya benar, maknanya benar. Itu ucapan dari sebagian ulama. Ya, karena ada sebagian ucapan ulama kita mau dianggap bagus. Oh, ini cantik pula ucapan ini. Wah, hadits sajalah, jangan digali ucapan. Jadi enggak boleh ya. Hadits itu tanggung jawab. Kalau hadits Nabi ya. Nah, itu sudah pasti sahih, itu hadits Nabi. Ya, bukan hadits Nabi, jangan bilang qala Rasulullah. Sahabat Nabi mengajak, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Ya, siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaknya dia siapkan tempat duduknya dari api neraka. Jadi ada tempat duduk khusus dari api neraka. Kalau berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi saya kembali kepada pentingnya ilmu ini. Imam Syafi'i mengatakan bahwa seorang harus mencurahkan segala kemampuannya untuk memperbanyak. Wasabar ala kulli aridin duna talabi, dan bersabar menghadapi setiap problem. Tiga, mencari ilmu itu. Ya. Dimaklumi semua amalan. Ya. Hidup saya orang cari dunia saya, problemnya banyak. Ya. Demikian pula cari apa? Cari ilmu, cari kebaikan. Ya. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Huffatil jannatu bil makari, huffatil naru bis syahwat." Ya. Surga itu ditari dengan hal yang kadang dibenci seorang masuk di situ. Ya. Dia ingin dapat pahala sholat subuh, ya. Benci pula dia putus apa? Tidurnya. Apalagi ingin sholat malam, ya harus ya tidur di apa namanya, disedikitkan. Ya. Jadi hal-hal yang menuju ke surga kadang apa? Jiwa benci kepadanya. Tapi hal yang menuju kepada neraka seorang apa? Ya, bersyahwat ingin mendapatkannya. Inilah dari kehidupan. Ya, karena itu dalam menuntut ilmu diperlukan kesabaran. Sabar dalam menuntut ilmu itu. Ya. Terus seorang hamba, seorang menghadiri majelis guru, duduk lama. Setelah ia menghadiri majelis guru, ilmu yang dia dapatkan dia ulang, dia hafalkan. Ya. Setelah dia hafal, ya ada waktu yang dia ulangi lagi. Bukan dia hafal hari ini, besoknya atau lusa sudah lupa, tidak. Tapi dia apa? Diulangi. Sebab memulai ilmu itu bagian dari ibadah. Semuanya menuntut apa? Menuntut ilmu. Iya. Baik. Jadi harus ada kesabaran. Iya. Nah, kalau kita melihat bagaimana kesabaran para ulama dalam menuntut ilmu, hal yang menakjubkan sekali. Nabi Musa alaihi salam, beliau sudah nabi. Ya. Ulul azmi dari Musa ya. Tapi begitu Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Musa, tatkala Nabi Musa ditanya, ya, ada yang menyoal kepada Nabi Musa, adakah yang lebih berilmu daripada engkau di atas dunia ini? Nabi Musa berkata, tidak ada. Maka Allah menegur Nabi Musa. Bahkan ada hamba kami, Nabi Khidir. Ya. Segera Nabi Musa memohon kepada Allah. Bagaimana? Jalan untuk jumpa Nabi Khidir alaihissalam. Maka Nabi Musa pun melakukan perjalanan yang disebut di mana? Di Al-Quran, di akhir surah Al-Kahfi. Nabi Musa berkata kepada anak muda yang membantunya, "Laqad laqina min safarina hadha nasaba." Sungguh kita sudah jumpa di perjalanan ini hal yang sangat melitihkan. Ya. Perhatikan bagaimana kesulitan yang dihadapi oleh Nabi Musa untuk berjumpa dengan Nabi Khidir. Semuanya karena ingin mendapatkan tambahan ilmu. Itulah para nabi dan para rasul. Belum lagi kita lihat para imam yang lainnya. Ya. Luar biasa di kisah-kisah para ulama as-salaf. Ya, mungkin di masa ini tidak akan tergambar ada orang yang ada manusia yang mampu untuk apa? Bersabar sedemikian rupa. Saya beri satu kisah supaya terlihat dari kehidupan as-salaf. Ya, disebutkan di dalam Syiar Alamin Nubala oleh Imam Adz-Dzahabi, kisah Ibnu Abi Hatim. Nama beliau Abdurrahman bin Muhammad bin Idris. Ya, bukan putra Imam Syafi'i ya. Ya, sebab ayahnya Abu Hatim sama namanya dengan Imam Syafi'i. Ya, satu masa dengan Imam Syafi'i. Abdurrahman ini Ibnu Abi Hatim menceritakan kisah mereka di Mesir menuntut ilmu. Ya, mereka dari negeri Khorasan datang ke mana? Dari negeri Roy datang ke Mesir. Mereka cerita hanya 17 hari di Mesir. 17 hari. Ya. Ibnu Abi Hatim berkata, di pagi hari, di siang hari kami mencatat dari guru. Apa mendengarkan dari guru. Datang ke guru mendengar, menghafal. Ya, kalau mereka kalau duduk, guru bawakan hadis 1000, 1000 itu langsung hafal mereka. Ya. 1000 langsung apa? Hafal. Hafalan, Masya Allah. Berberkah di masa itu. Satu kali hadis dengar langsung hafal. Karena itu sebagian imam tidak boleh baca hadis dua kali, sekali saja. Ya. Sekali saja baca hadis. Kalau sekarang Masya Allah 100 kali pun kita belum hafal. Ya. Tapi dari hikmah Allah di masa ini, hafalan kita kalau dibanding ulama terdahulu, mungkin kita dihitungkan para rawi, kita ini dari rawi-rawi yang dhaif hadisnya. Lemah riwayatnya ya. Kalau dihitungkan rawi. Ya Masya Allah hari ini kita ada Imamul Bukhari, ada Imam Muslim dalam bentuk MP3 ini, perekam ini. Ya. Ini Imamul Bukhari kita di masa ini. Ya. Semuanya terekam. Kelemahan kita ditutupi oleh kemudahan-kemudahan ini. Tapi banyaknya kemudahan ini membuat kita semakin lemah pula. Ya. Membuat semakin lemah. Jadi Abu Hatim bercerita di siang hari mendengar dari guru. Di malam hari mencatat. Waktunya Masya Allah penuh. Ya. Sampai Ibnu Abi Hatim berkata, tidak ada waktu untuk apa? Untuk makan. Jadi makan saja untuk makan. Beroti, makan. minum, tidak ada waktu. Ya. Mereka hanya minum apa? Kuah saja. Hanya ambil marok, kuah, kari, ya itu saja yang diminum. Berangkat. Ya. Hingga suatu hari, beliau mendatangi, beliau dan kawannya datang ke rumah seorang guru. Begitu sampai di rumah guru, dikatakan bahwa sang guru sedang sakit. Ya, sang guru sedang sakit. Kembalilah Bu Hatim dan kawannya melewati pasar beli ikan. Ini kosong waktu jam pelajaran. Ya bolehlah beli ikan. Ya, kita sampai di rumah, datang berita. Ada guru masuk lagi di Mesir. Kesempatan. Ikannya ditinggal 3 hari 3 malam. Tidak di apa? Tidak disentuh. Dibuang, membandir pula. Maka Ibnu Abi Hatim berkata, kami makan ikannya mentah-mentah karena tidak ada waktu untuk apa? Untuk memasak dan mengurus ikan itu. Subhanallah. Ini hal yang menakjubkan. Tapi setelah itu, apa yang beliau ucapkan? Inilah kalimat yang ingin saya berikan kepada hadirin sekalian, dijadikan kaidah di dalam menuntut ilmu. Ya. Dan ini ucapan bukan ucapan Ibnu Abi Hatim saja. Ini ucapan Yahya bin Abi Katsir, lebih senior lagi. Ya, di atasnya mereka berkata, la yustatau al-'ilm bi rahatil jism. Sesungguhnya ilmu itu tidak akan dicapai dengan badan yang bersantai-santai. Ya, badan yang banyak rehatnya. Ya. Jadi, ilmu itu tidak didapatkan dengan badan yang apa? Yang banyak rehatnya. Ini subhanallah panduan mereka di dalam apa? Menuntut ilmu. Karena itu perhatikan dari wejangan-wejangan Imam Syafi'i. Iya. Wasabar ala kulli aridin duna talabi. Bersabar terhadap setiap halangan di dalam menuntut ilmu itu. Wa ikhlasun niyyati lillahi ta'ala fihi. Kemudian dari keberkahan ilmu atau dari hak atas seorang penuntut ilmu adalah dia mengikhlaskan niat kepada Allah dalam menuntut ilmu. Ya. Fa'inna wal amalu bin niyah. Karena setiap amalan tergantung apa? Pada niatnya. Bila niatnya baik, baik pula amalan yang dia dapatkan. Jika niatnya buruk, ya, buruk pula yang dia dapatkan. Tergantung pada niatnya. Maka hendaknya setiap menuntut ilmu menjaga keikhlasan, ya, dalam mempelajari ilmu. Nah, itulah letak keberkahan pada ilmu itu. Nah, yang kita meyakini para ulama yang terdahulu itu keikhlasan mereka lebih banyak. Karena itu subhanallah keberkahan ilmu mereka hingga hari ini masih kita pelajari, masih kita rasakan. Perhatikan Imam Syafi'i, beliau sekadar berucap kepada muridnya. Hingga hari ini masih sampai kepada apa? Sampai kepada kita. Keberkahan dari ilmu. Iya. Beliau sudah 1000 tahun yang lalu sudah dikuburkan. Di liang lahat. Hingga hari ini, tiap kali ada yang menyebut nama Imam Syafi'i, dia doakan. Rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Iya. Ilmunya dibaca, pahalanya terus mengalir. Dan beliau di mana? Di alam kubur. Karena itu para penuntut ilmu di antara orang yang paling beruntung perniagaannya. Ya. Di antara yang paling beruntung perniagaannya. Ya, dan inilah di antara makna seorang merasapi ucapan ulama terdahulu yang heran terhadap kehidupan para ulama as-salaf. Mali bimithli sayrikal mudallali tamshi ruwaidan wa taji fil awwali. Ya. Bagaimana saya boleh dapat cara kamu berjalan yang santai itu? Jalannya masya Allah santai, pelan, ya, lambat, tapi ya di tujuan nomor satu paling depan dia. Ini perlu belajar. Bagaimana jalan santai tapi apa? Tibanya paling awal, paling duluan. Nah, disinilah letak keikhlasan dalam menuntut ilmu di satu sisi, di sisi yang lain bagaimana seorang hamba betul-betul paham terhadap apa? Ilmu agama itu. Persis tepat pada porsi yang diinginkan, tepat pada hal yang diinginkan. Ya. Baik. Kemudian kata Imam Syafi'i, warraghbatu ila Allah fil aun. Demikian pula dari kewajiban seorang penuntut ilmu adalah ia selalu memohon bantuan dari Allah. Ya. Memohon pertolongan dari Allah. Fainahu la yudraku khairun illa bi'aunihi. Karena pertolongan dari Allah itu tidak didapatkan, atau kebaikan dari Allah tidak didapatkan kecuali dengan pertolongan dari Allah. Ya. Karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jal. Bersemangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu. Ya. Bersemangat meraih apa yang bermanfaat. Wasta'in billah, mohon pertolongan kepada Allah. Wa la ta'jal, dan jangan kamu merasa lemah. Tiga kalimat. Ya. Semangat besar terhadap apa yang bermanfaat. Yang ketiga, memohon pertolongan kepada Allah. Karena kita manusia, ya. Mungkin kita banyak usaha, upaya, tapi yang menentukan siapa? Menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ta'in billah wa la ta'jaz, dan jangan apa? Merasa lemah. Sebab seorang kalau sudah merasa lemah dari awal, nah ini lambat jalannya. Ibarat ada jalan panjang begini, ya. Seorang yang berjalan, oh ini jalan panjang kali, kapan nyampe ya? Maka ia pun jalannya apa? Pelan, ya. Mungkin kayak siput jalannya, ya. Tapi kalau dianggap jalan ini, oh panjang, insya Allah sebentar lagi nyampe, ya. Maka dia akan berjalan dengan apa? Dengan cepat, ya. Karena itu harus ada kewajiban tidak merasa lemah. Ya, disebutkan di dalam biografi Al-Imam Al-Kisai. Imam Al-Kisai dikenalnya di bidang ilmu bahasa Arab dan dikenalnya di bidang ilmu qiraat Quran. Sebab Kisai salah satu dari tujuh ahli qiraat, tujuh riwayat dalam Al-Quran. Al-Kisai menuntut ilmu tentang bahasa Arab. Pertama kali beliau menuntut, gagal. Kedua, gagal. Ketiga, gagal. Hampir putus asa beliau. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada beliau kebaikan. Dan inilah seorang penuntut ilmu, kalau dia memiliki keikhlasan, Allah akan bukakan untuknya apa? Jalan keluar. Imam Al-Kisai melihat seekor semut yang membawa apa? Barang bawaan. Ya, lebih berat dari badan semut ini. Naik ke tempat tinggi. Ya. Kira-kira apa yang terjadi? Hah? Bisa dibayangkan apa yang terjadi? Semut naik ke tempat tinggi. Jatuh semutnya bersama bawaannya. Apakah semutnya langsung pergi? Tidak. Ya, ambil lagi. Naik lagi. Jatuh lagi. Ambil lagi. Naik. Sampai ia berhasil naik. Kata Al-Kisai rahimahullah, semut saya tidak pernah menyerah, masa saya menyerah? Ya, mana boleh saya menyerah, kata Imam Al-Kisai. Akhirnya beliau pun apa? Terus menuntut ilmu, dan akhirnya Allah bukakan kebaikan seperti yang dikenal oleh orang-orang di masa ini dan apa yang beliau kedepankan untuk umat Islam dari jasa beliau di bidang ilmu bahasa dan bidang qiraat Al-Quran. Ya. Maka demikianlah hadirin dan hadirat sekalian, sangat penting seorang hamba di dalam mempelajari dan menuntut ilmu agama. Baik, selesai sudah ya dari pembahasan yang pertama berkaitan dengan keutamaan ilmu dan ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan kita di sini berikan ya. Ya, karena insyaallah taala nanti habis selepas salat maghrib, ya, tema pembahasan kita berkaitan dengan keutamaan apa? Keutamaan ilmu. Insyaallah saya akan uraikan lagi nanti dalil-dalil yang lain di pertemuan yang akan datang. Ya. Sekarang pendahuluan kita masuk kepada muqaddimah yang kedua. Kata Barzani rahimahullah, ats-tsaniyah. Muqaddimah yang kedua. Qala Zakaria As-Saji, كان الشافعي رحمه الله تعالى يأمر بنظر في الفقه وينهى عن الجدال في الكلام. Berkata Imam Zakaria Saji, dia ini salah seorang imam, murid Imam Syafi'i juga. Adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau memerintah untuk mempelajari ilmu fikih. An-nadhar di situ bermakna apa? Berkuli, mencermati, yang merenungi pelajaran fikih. Wa yanha 'anil jidal fil kalam. Dan Imam Syafi'i melarang dari ilmu jidal, dari berdebat tentang ilmu kalam. Ya. Ini ilmu kalam, kadang disebut juga ilmu apa? Ilmu filsafat. Ya. Baik. Jadi dua hal yang diperintah oleh Imam Syafi'i. Yang pertama, tafaqquh bid-din, belajar fikih dalam agama. Perhatikan ilmu fikih. Ya, ilmu fikih ini subhanallah, ya, dari hal yang penting kita apa? Kita pelajari. Ya. Dan alhamdulillah di masa ini Allah mudahkan orang belajar ilmu fikih. Ya. Lebih mudah lagi dari masa-masa sebelumnya. Di masa sebelumnya orang yang belajar fikih banyak guru yang dia datangi. Ada guru ahli bidang ibadah, ada guru ahli bidang faraid, ada guru ahli bidang ini, ada guru ahlinya di subjek ini. Semua guru mesti apa? Didatangi. Namun alhamdulillah belakangan fikih itu digabungkan jadi satu buku. Ya. Sangat mudah untuk dipahami. Ya. Silakan orang mempelajari ilmu fikih. Kalau misalnya kita di Malaysia ini, di wilayah Asia biasanya, ya, fikih yang dipegang biasanya fikih apa? Fikih Syafi'iyah. Silakan baca dari buku fikih Syafi'iyah, belajar dari awal sampai akhir tapi belajarnya. Belajar dari awal sampai akhir. Baca misalnya matan Abu Syuja. Ya. Di fikih Syafi'iyah, terpelajin nali sedikit, baca Dalilut Talib atau apa namanya buku Imam Nawawi. Ya. Nah, banyak lagi ringkasan-ringkasan lain di madhab Syafi'iyah. Ingin baca madhab lainnya juga tidak masalah. Ya, no problem. Yang penting seorang itu adalah berpegang terhadap dalil. Ya. Jangan ikut madhab, walaupun madhab keliru dia ikuti juga tidak. Tapi yang dipegang apa dalil madhab? Ini yang terpenting di dalam mempelajari ilmu fikih. Ya, ilmu fikih itu luas cakupannya, ya. Ada fikih ibadah. Ya. Fikih apa namanya? Ya, disebut fikih, panggil fikih ibadah. Bertahara, salat, puasa, zakat, haji, semuanya masuk di fikih apa? Fikih ibadah. Sebagian ulama masukkan jihad di fikih ibadah. Ya. Dan fikih muamalat, pembahasan jual beli, pembahasan riba, pembahasan apa? Khiyar, talan, ya. Dan seterusnya dari pembahasan fikih muamalat. Ada fikih nikah, ada fikih peradilan, undang-undang, dan fikih apa? Jinayat. Ya. Qadha. Fikih cakupan yang luas. Ya. Dan alhamdulillah fikih ini mudah untuk ditekuni. Dan seorang belajar fikih seluruhnya akan memberikan wawasan yang luas untuk seorang penuntut ilmu. Ya. Tidak berpikir sempit. Tapi dia akan berpikir apa? Luas melihat apa yang diperlukan untuk dirinya dan untuk manusia. Nah, karena itu Imam Syafi'i anjurkan, beliau memerintah untuk banyak melihat di pembahasan fikih. Wa yanha 'anil jidali fil kalam, dan beliau melarang dari mempelajari ilmu al-kalam, pembahasan bidan, pembahasan kalam. Ya, karena ini ilmu yang berbahaya. Imam Syafi'i akan jelaskan bahayanya. Ya, dan saya insyaallah taala akan terangkan beberapa sudut bahaya mempelajari ilmu kalam. Waqala Yunus bin Abdul A'la, berkata Yunus bin Abdul A'la, ya. Rahimahullah. Sami'tu Syafi'i yaqul. Beliau berkata, saya mendengar Imam Syafi'i berkata. Ya. La yabtali Allahu al-mar' bi kulli ma nahaa Allahu 'anhu ma 'ada asy-syirk khairun lahu min an-nadhar fil kalam. Fa inni qad ittala'tu min ahli al-kalam 'ala asya' ma dhanantuhu qat. Ya. Imam Syafi'i yang dikata Allah membala seseorang, memberi ujian, cobaan kepada seseorang. Ia jatuh di dalam melakukan semua dosa kecuali kesyirikan. Kata Imam Syafi'i itu lebih baik dari ia, lebih ringan daripada dia mempelajari ilmu kalam. Jadi orang jatuh dalam dosa apa saja, ya, jatuh dalam segala dosa kecuali syirik. Menurut Imam Syafi'i itu lebih bagus daripada belajar apa? Ilmu kalam. Subhanallah, betapa jeleknya ilmu kalam ini. Ya, di sisi Imam Syafi'i. Iya. Baik. Baik, apa ilmu kalam ini? Sehingga kita bisa melihat kenapa Imam Syafi'i rahimahullah sangat membenci ilmu kalam ini. Akan datang nanti ucapan-ucapan Imam Syafi'i penjelasan tentang bahaya mempelajari ilmu kalam. Ya. Ilmu kalam ini adalah ilmu dinamakan kalam dari kata bicara, orang bercakap. Ya, karena memang pekerjaannya hanya bercakap. Ada ayat dan hadis disampaikan, tidak cukup ayat dan hadis, harus ditambahkan, dibicarakan. Ya, kenapa ayat begini? Kenapa hadis begitu? Jadi inti ilmu kalam, ya, harus ada kata soal di depan. Kenapa? Ya. Bagaimana? Ini pertanyaan harus semuanya pada ilmu kalam. Ya. Dibawakan misalnya dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala ya beristiwa di atas arsy. Tanya, kenapa beristiwa? Harus ditanyain semuanya. Ini adalah ilmu kalam. Iya. Karena itu para ulama sangat membenci ilmu kalam. Ya. Kenapa? Banyak sebabnya. Yang pertama, di antara sebabnya, karena orang-orang yang masuk membahas ilmu kalam ini, mereka berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Bicara agama tanpa apa? Tanpa ilmu. Dan ini dosa yang sangat besar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ula'ik kana 'anhu mas'ula." Janganlah kalian berpijak di atas sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Dari ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut dosa-dosa dari yang kecil hingga yang paling besarnya. Qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al-haq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan wahai Nabi Muhammad pada mereka, sesungguhnya Rabbku Allah Subhanahu wa taala hanya mengharamkan fawahish, hal-hal yang keji dan sangat buruk. Ya. Apa yang nampak, apa yang zahir dan apa yang batin. Ya, apa yang nampak dan tidak nampak. Juga Allah mengharamkan dosa, ini yang kedua. Ya. Dan Allah mengharamkan al-baghi, kesewenang-wenangan, melampaui batas terhadap orang, terhadap manusia. Kemudian yang keempat, Allah haramkan perbuatan kesyirikan, mempersekutukan Allah yang kalian tidak punya apa? Keterangan tentangnya. Yang kelima, ditutup, dan Allah haramkan kalian berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Perhatikan, ditutup dengan dosa ini. Menunjukkan bahwa ini adalah dosa yang sangat besar. Bahkan sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim, beliau mengesankan bahwa dosa berucap atas nama Allah itu yang paling besar. Karena kesyirikan. Ya. Kenapa kesyirikan terjadi? Karena berucap atas nama Allah tanpa ilmu pula. Baik. Jadi ini diantara salah satu sebab kenapa para ulama membenci ilmu kalam. Karena berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Ya. Nah, kemudian yang kedua dari sebab para ulama membenci ilmu kalam, ya, karena seorang muslim dan muslimah memiliki kewajiban merasa cukup terhadap apa yang datang dalam Al-Quran dan Hadis. Ya. Karena itu kalau kita bersilang pendapat, kita diperintah merujuk ke mana? Kepada Al-Quran dan Hadis. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Ya. Jika kalian berselisih pendapat pada sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Dan Allah berfirman, awalam yakfihim anna anzalna ilaikal kitaba yutla alaihim. Bukankah telah cukup untuk mereka kami turunkan kepada mereka Al-Quran, Al-Kitab, dibacakan untuk mereka. Ya, Al-Quran ini turun sudah cukup. Tidak ada tambahan lagi. Tidak perlu untuk ada tambahan. Ya. Karena itu siapa yang melihat kepada ilmu kalam, artinya dia tidak merasa cukup dengan apa? Ya. Dengan Al-Quran Al-Karim. Baik. Subhanallah. Tiga mereka, orang-orang ahlul kalam ini, dibacakan kepadanya hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, inna Allah yanzilu ila sama'id dunya fi thuluthul lail akhir. Sungguhnya Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Segera orang-orang yang belajar ilmu kalam ini apa? Oh, ini hadis tidak boleh diterima. Allah turun seperti makhluk, turun dari mobil, ustaz turun dari mimbar. Hah? Sebab ini ilmu kalam semuanya dia pakai. Ya. Jelas ya? Tidak merasa cukup dengan nas apa? Hadis. Perlu dia tafsirkan dengan tafsir apa? Akalnya sendiri. Itu kan akal dia yang berkata turun. Ya. Jelas ya? Dan kata turun, manusia turun, Allah turun, ya, itu belum tentu menunjukkan kesamaan. Harus ada kesamaan. Kalau kata sama harus sama antara ini dan itu. Nah, mesti ya. Ya. Manusia makan dan minum. Iya atau tidak? Ya. Maaf ya, ayam makan dan minum. Iya atau tidak? Iya. Sama manusia dengan ayam? Jawabannya tidak. Padahal sama-sama makan dan minum. Iya. Jelas? Baik. Manusia punya mata. Kambing juga punya mata. Ya. Sama manusia dengan kambing? Jawabannya tidak. Kalau begitu adanya kesamaan dalam penamaan, belum tentu sama dalam apa? Hakikatnya. Karena itu ketika dikatakan Allah turun ke langit dunia, jangan langsung berpikir sama hakikatnya. Ya. Itulah tashbih namanya. Mereka yang mengatakan menyerupakan Allah, itulah menyerupakan Allah. Kalau ahli sunnah ketika mendengarkan hadis tersebut sesuai dengan fitrah. Allah firman dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ketika mereka mendengarkan hadis tersebut, oh, kita tetapkan untuk Allah sifat turun sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Yang jelas pasti tidak serupa dengan apa? Tidak serupa dengan makhluk. Selesai. Ya. Dan inilah fitrah. Dan demikian pengagungan. Orang mengagungkan hadis Nabi, Nabi yang mengucapkan. Ya. Hadis tersebut Nabi yang bersabda di riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak ada yang meragukan kesahihan hadis. Iya. Karena itu sabda Nabi maha benar, adalah sabda yang benar. Kita wajib untuk apa? Menerimanya. Dan Nabi ketika mengucapkan hadis ini, ya, semua orang mendengarkannya, yang terpelajar, yang kurang terpelajar, yang orang apa namanya, orang yang tinggal di banda, di dusun, di badui, semuanya paham. Ya. Sama ucapan Nabi tidak dibedakan. Ya. Kalau begitu agama ini demikian, hal yang dimudahkan. Ya. Maka orang yang tadi menafsirkan ketika Allah turun ke langit dunia, langsung dia tafsirkan dengan penafsiran. Menyamakan. Nah, inilah sebenarnya ya, dibangun di atas pembahasan apa? Ilmu kalam. Karena orang yang belajar ilmu kalam seperti ini, pasti akan mempermasalahkan sebuah nas ayat maupun apa? Hadis. Itu pasti. Karena itu, sekali lagi dari bahaya mempelajari ilmu kalam, bahwa ilmu kalam ini adalah sifat yang menunjukkan seorang hamba tidak merasa cukup dengan dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, yang berbahaya mempelajari ilmu kalam, ya. Kita diperintah untuk merasa untuk menerima apa yang datang dari nabi, para sahabat, para tabi'in. Sedangkan ilmu kalam ini tidak dikenal di kalangan mereka, di masa mereka tidak dikenal. Ilmu kalam bila masuk ke umat Islam, ya. Ketika buku-buku Yunani dia apa? Diterjemahkan. Barulah umat Islam kenal apa yang disebut dengan ilmu kalam. Ya. Jika demikian keadaannya, maka mempelajari ilmu kalam jadi perkara baru di dalam agama. Kemudian dari bahaya yang keempat mempelajari ilmu kalam. Ya. Siapa yang mempelajari ilmu kalam ini akan menghantar dia kepada keraguan, kebimbangan, ya, goncang di dalam perkaranya. Goncang di dalam perkaranya. Karena itu kata Abu Hamid Al-Ghazali. Ya ini, perhatikan ini dari siapa? Abu Hamid Al-Ghazali. Pakarnya siapa? Ahlinya? Ilmu kalam sudah. Ya. Semua yang belajar ilmu kalam belakangan ini, baca dari buku siapa? Al-Ghazali juga dan Ar-Razi. Ya. Al-Ghazali sudah tobat di akhir umurnya. Ada di biografinya. Beliau meninggal dalam keadaan Sahih Bukhari di mana? Di dada beliau. Beliau berkata, andai kata dari dahulu kita belajar Sahih Al-Bukhari, Rasulullah bersabda begini, kita tidak tafsirkan lagi. Nah, itu yang paling bagus. Ini. Jelas ya? Al-Ghazali berkata, aktarun nasi syakkan indal maut ahlul kalam. Manusia yang paling banyak keraguan ketika akan meninggal adalah orang yang belajar ilmu kalam. Ini ucapan siapa? Imam Al-Ghazali. Perhatikan. Kemudian berkata juga Ibnu Wasil Al-Habawi. Ya, ini juga dari orang-orang yang mempelajari ilmu kalam. Kata beliau, astalqi ala qafaya wa adau al-malhafa ala nisfi wajhi. Sampai saya berbaring di atas belakangku. Ya. Kemudian ya, saya letakkan selimut menutupi sebagian wajah. Jadi sudah siap untuk apa? Sudah siap untuk tidur. Ya. Kemudian kata beliau, wa adzkurul maqalat wa hujjat haula wa haula. Kemudian saya ingat ilmu kalam itu. Setiap orang berdebat. Ini argumennya adalah ini dan ini. Kelompok kedua argumennya ini dan ini. Terus dia ingat, dia perbandingkan. Akhirnya masuk waktu subuh. Tidak bisa tidur. Ya. Bingung saya. Sampai subuh, kata beliau, masuk waktu subuh, tidak ada yang rajih di sini saya. Ini ilmu kalam. Menghabiskan umur. Keadaannya seperti itu. Ya. Ini, kalau kita belajar ilmu kalam ya, apa namanya, Saya beri satu contoh hadis misalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Nabi menjelaskan, ya'ti syaitan ila ahadikum. Syaitan datang kepada salah seorang dari kalian. Kemudian syaitan bertanya, man khalaqas samawat? Siapa yang menciptakan langit? Nah, apa jawabannya? Allah yang menciptakannya. Mudah dijawab. Ya. Hei, masya Allah, pertanyaan syaitan, pintar dia bertanya. Cakap pula dia bertanya. Ya. Mula-mula tanya, siapa yang menciptakan langit? Si hamba menjawab, Allah yang menciptakan. Siapa yang menciptakan apa? Bumi. Allah yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Terus ditanya, siapa yang menciptakan? Siapa yang menjawab? Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Ya. Akhirnya syaitan bertanya apa? Kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Sudah. Masuk apa sudah? Syubhat, kerancuan dalam agama. Itu syaitan. Tujuan akhirnya. Ya. Perhatikan jawaban Nabi dan jawaban Ahlul Kalam di sini. Ini yang saya ingin ya. Berikan kepada hadirin dan hadirat sekalian perbandingan. Ya. Nabi SAW bersabda, ya. Siapa yang keadaannya seperti ini, falyantahi. Tidak jadi berhenti. Tidak boleh sambung lagi. Ya. Tidak boleh dilanjutkan syaitan di sini. Tidak jadi berhenti. Waliyasta'id billah. Tidak jadi baca, a'udhu billahi minasyaitan rajim. Waliyakul amantu billah. Kemudian hendaknya dia berkata, aku beriman kepada Allah. Tiga hal, obat dari Nabi. Berhenti, berhenti artinya sudah, tinggalkan. Ya. Jangan dia apa? Diingat lagi, jangan dipeduli. Itu syaitan. Ya. Sudah tahu jalan syaitan, diikuti lagi. Ya. Yang pertama, yang kedua, baca a'udhu billahi minasyaitan rajim. Yang ketiga, tegaskan, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Ini jawaban Nabi SAW. Kalau Ahlul Kalam apa jawaban mereka? Kalau syaitan bertanya begitu, ya, jawab kepada syaitan. Ya. Baiklah wahai syaitan. Ya. Kalau kamu cakap siapa yang mencipta Allah, aku akan soal lagi. Kalau begitu siapa yang mencipta? Yang mencipta Allah. Ya. Kalau kamu jawab, aku akan soal lagi. Kalau begitu siapa yang mencipta? Yang mencipta? Yang mencipta Allah. Ya. Kamu cakap lagi, aku soal lagi. Terus, ini namanya tasalsul. Ya. Dan tasalsul itu batil dalam hukum akal. Nah, itu ujung-ujung, apa namanya? Jawaban Ahlul Kalam. Perhatikan ya Ahlul Kalam, melayani syaitan. Kalau Nabi perintah apa? Perintah berhenti. Inilah keadaan Ahlul Kalam. Ya. Sok pintar, tetapi apa? Mengikuti jebakan syaitan. Ya. Ini satu kasus masalah. Dan mereka menganggap bahwa Ahlul Kalam ini orang yang paling cakap, paling pintar sudah. Nggak ada lebih pintar. Bangga dengan kemampuan akalnya. Nah itu disebut di dalam buku-buku yang memuat tentang firak. Ya. Alhamdulillah kita lengkap ya, ilmu-ilmu Islam ini. Sampai kelompok-kelompok yang menyimpang itu ada catatan sejarahnya. Ya, kelompok yang menyimpang ini, penyimpangannya ini. Di buku-buku firak ini disebutkan kisah Fakhrul Razi. Ya. Fakhrul Razi ini semua orang kenal ya, Fakhruddin Ar-Razi. Tokoh Ahlul Kalam. Bahwa Fakhruddin Ar-Razi ini berlalu ya, lewat diikuti oleh murid-muridnya, banyak muridnya ikut. Berjalan ya. Melewati rumah seorang perempuan tua. Perempuan tua ini kebetulan di depan rumahnya berjumur. Ya. Maka menengok orang lewat banyak sekali. Perempuan tua tanya, siapa pula orang ini? Hebat sekali. Ya. Muridnya menjawab, yarhamukillah. Ya Allah, semoga Allah merahmatimu wahai ibu tua. Ya. Tidakkah ibu tua kenal siapa orang ini? Bangga muridnya. Masya Allah, masa ibu ya tidak kenal guru ini. Ya. Kata perempuan tua ini, siapa dia? Seorang raja kah? Ya. Oh bukan, dia bukan raja. Ya. Perdana menteri kah? Bukan pula, bukan. Ya, seorang ini kah, seorang itu? Bukan, bukan. Lalu siapa dia? Maka muridnya menjawab dia bangganya. Ini Fakhrul Razi ini orang yang punya 1000 dalil bahwa Allah itu ada. Jadi orang filsafat kalau kita tanya bicara tentang adanya Allah, dalil yang dipakai dalil apa? Dalil akal semua. Itu kaidah dalam filsafat. Menetapkan ajalnya Allah, yang paling pertama yang wajib adalah menentukan dengan apa? Dengan akal. Okay. Ya. Karena itu bangga si murid ini, Fakhrul Razi punya 1000 dalil bahwa apa? Allah itu ada. Perhatikan apa jawaban perempuan tua di atas fitrah ini. Setelah tadi saya katakan ciri akidah yang benar di atas apa? Di atas fitrah. Apa jawaban perempuan tua di atas fitrah ini? Kata perempuan tua tersebut, betapa celakanya orang itu. Betapa celakanya orang itu. Afillahi syakkun? Apakah pada Allah ada keraguan sehingga harus dibawakan 1000 dalil? Karena 1000 dalil itu karena apa? Meragukan. Ya kan? Itu keluar dari fitrah. Ya, ibarat seorang berada di matahari terang. Matahari terang di atas, Masya Allah. Terang sekali matahari. Dia menantang. Mana dalil? Matahari lagi ada di atas. Ya. Ini nawasu akal yang seperti ini. Ya. Itulah keberadaan apa? Orang-orang yang belajar filsafat. Hal yang sudah jelas, ya, diminta lagi dalil apa kejelasannya. Ya. Akhirnya yang jelas itu menjadi tidak jelas. Ya. Yang jelas itu menjadi tidak jelas. Baik, jadi sekali lagi di ilmu filsafat ini dari hal yang sangat dibenci oleh para ulama karena memang ya, terdapat di dalamnya perkara-perkara yang jelek kita sebutkan tadi. Baik. Kemudian dari kejelekan dan kerusakan ilmu filsafat, bahwa orang-orang yang mempelajari ilmu filsafat ini, mereka lebih mendahulukan akalnya di atas apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ilmu kalam ini adalah hal yang menyebabkan terjadinya perpecahan di tengah kaum muslimin. Ya. Kelompok-kelompok yang menyimpang, penyimpangan yang terjadi semuanya bermula dari mempelajari apa? Ilmu kalam. Ya. Jahm bin Safwan, seorang pencetus kelompok siapa? Kelompok Jahmiyah. Dia pernah ragu akan sebuah perkara sehingga dia tidak sholat 40 hari, 40 hari tidak sholat. Ragu terhadap apa? Terhadap agamanya. Ini pengaruh dari apa? Ilmu kalam. Jambi Sofwan ini memunculkan pemikiran-pemikiran yang membuat manusia itu menjadi terpecah setelahnya. Karena itu setiap kali ada yang menyimpan dari kelompok yang datang setelah kelompok Jahmiyah, pasti terpengaruh dari pemikiran apa? Pemikiran Jahmiyah. Karena itu kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Lidza tafassamatit tawa'ifu qawluhu wa tawarathuhu irtadi as-sahmani lam yanju turran min qawlihi siwa." Iya. Apa? Siwa ahli Al-Qur'an wa syi'atir rahmani. Karena itulah kelompok-kelompok yang datang setelah kelompok Jahmiyah, mereka bagi-bagi warisan. Iya. Bagi-bagi warisannya Jahmiyah ini, kesesatan Jahmiyah. Seakan-akan harta warisan dibagi-bagi. Tidak ada kelompok yang datang setelah Jahmiyah kecuali terjangkit oleh penyakit Jahmiyah ini. Yang selamat cuma satu, yaitu Ahlul Quran dan yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Jadi mereka telah membuat perpecahan di tengah banyak dari kaum muslimin. Ya. Kemudian dari hal yang menyebabkan para ulama benci kepada ilmu kalam, ya banyak dari orang mempelajari ilmu kalam ini, akhir dari perkaranya adalah kebingungan, ada yang murtad keluar dari agamanya, ya, keluar dari istiqamah, menggampangkan maksiat. Dan mungkin hadirin yang biasa mungkin sudah pernah menginjak bangku kuliah, ya di awal apalagi di pendidikan agama, ilmu filsafat ini ilmu wajib ya di perguruan agama. Ya. Kalau sudah masuk belajar ilmu filsafat, yang paling pertama seorang kafir dulu. Ya. Dia tidak boleh mengakui bahwa ada Tuhan. Harus dia tetapkan dari apa? Dari akal dulu. Inilah yang menyebabkan banyak orang yang jatuh di dalam apa? Kesesatan. Baik, kita lanjutkan membaca ucapan Imam Musyadi. Di dalam ucapan beliau ini kita akan lihat lagi beberapa kejelekan dari ilmu kalam. Qala qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i. Laqad tala'tu min ahli al-kalam ala syai'in law ra'aytu rajulan irtakaba kull ma nahaa Allahu anhu ahabba ilayya min an ara sahiba kalamin. Abu Syafi'i berkata, sungguh aku telah melihat kesesatan ilmu kalam itu. Ya. Jika aku melihat seorang lelaki melakukan segala hal yang dilarang, ya. Melakukan segala hal yang dilarang, kecuali kesyirikan, itu lebih baik daripada dia melihat ke apa? Lebih bagus. Lebih saya sukai, kata Imam Syafi'i, daripada aku melihat seorang apa? Ahli kalam. Ya. Jadi Imam Syafi'i ketika melihat kesesatan orang yang belajar kalam ini, kata beliau, andai kata saya lihat orang yang berbuat semua dosa kecuali kesyirikan, lebih saya sukai daripada saya lihat orang yang belajar apa? Ilmu kalam ini. Nah, qala faqultu lahu, ma tadri ma yaqulu sahibana, ya'ni malikan wal layth. Ya, qala لو رأيت صاحب كلام يمشي على الماء فلا تأمن ناحيته. Maka kata Yunus bin Abdul A'la, aku berucap kepada Imam Syafi'i, ya, tidak akan kau mendengar apa yang diucapkan oleh dua orang kawanmu, maksudnya dua imam yang selevel dengan siapa? Imam Syafi'i. Ya, bahkan keduanya adalah guru Imam Syafi'i, yaitu Imam Malik dan Al-Layth Ibnu Sa'ad. Lau qala lau ra'aita sahiba kalamin yamshi 'ala al-ma' fala ta'man 'ala nahiyata. Jadi Imam Malik dan Al-Layth bin Sa'ad berkata, kalau engkau melihat, jika engkau melihat seorang ahli kalam ya berjalan di atas air, jangan percaya dia. Jangan percaya. Ini ucapan siapa? Imam Malik dan Al-Layth bin Sa'ad. Imam Malik ini guru Imam Syafi'i. Ya. Al-Layth bin Sa'ad ini kata Abdullah bin Wahab, beliau lebih faqih dari Imam Malik. Al-Layth bin Sa'ad ini punya madhab tersendiri, disebut madhab Malikiyah. Cuma tidak terlalu banyak dikenal oleh orang di belakangan. Jelas ya? Ahli fikih beliau dari negeri Mesir. Ya. Jadi Imam Malik dan Al-Layth bin Sa'ad berkata, jika engkau melihat ahlul kalam berjalan di atas air, jangan percaya apa yang datang darinya. Namanya belajar ahlul kalam, belajar ilmu kalam, ya. Bila mana dia dapat apa? Karomah itu. Ya. Turun dari mana? Ya. Karomah tersebut. Hah? Ya, ini tidak mungkin ada orang baik-baik, apa namanya, orang yang tersesat seperti ini dapat apa? Dapat karomah. Ya. Jelas ya? Baik. Apa jawaban Imam Syafi'i? Ya. Kata beliau, qala laqad qassara. Imam Syafi'i bilang, oh kurang itu. Imam Malik dan Al-Layth bin Sa'ad kurang. Kata Imam Malik, kurang. Kata siapa? Imam Syafi'i, kurang. Imam Malik dan Al-Layth bin Sa'ad kurang. Harusnya bagaimana? Kata Imam Syafi'i, lakin law ra'aitahu yamshi 'alal haq la yamshi fil hawa baina as-sama' wal ard fala ta'man nahiyata. Bahkan harusnya mereka bilang, andai kata engkau melihat ahlul kalam berjalan antara langit dan bumi, berjalan di udara, ya, jangan percaya dia. Ini lebih dahsyat lagi. Ya. Jelas ya? Ini maksud Imam Syafi'i di sini bahwa ahlul kalam itu sama sekali tidak apa? Tidak boleh dipercaya. Ya. Orang yang jelek agamanya, ya, mana mungkin bisa apa? Mana mungkin boleh dapat karomah seperti itu. Iya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala wa qala Ibnu Abil Hakam. Ini ada keliru ya di cetakan ini. Harusnya Ibnu Abdil Hakam. Ya, bukan Abi ya, tapi Ibnu Abdil Hakam. Ibnu Abdil Hakam ini salah seorang dari guru siapa? Ini salah seorang dari murid senior Imam Syafi'i di Mesir. Ya. Qala sami'tu Syafi'i. Kata beliau, aku mendengar Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i yaqul لو علم الناس ما في الكلام لفروا منه كما يفرون من الأسد. Kata beliau, andai kata manusia mengetahui kejelekan ilmu kalam ini, mereka akan lari dari ilmu kalam itu. Sebagaimana lari ketika jumpa dengan apa? Ya, jumpa dengan singa. Ada yang singa? Hah? Ada yang tinggal jumpa dengan singa? Pasti lari lah ya. Demikian pula, andai kata orang mengenal kejelekan ilmu kalam, pasti akan lari dari ilmu kalam itu. Ya, perhatikan nasihat Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Wa qala Imam Syafi'i berkata pula, al-ilm bil kalam jahlun. Punya ilmu tentang kalam itu adalah kejahilan. Ya. Baik. Jadi subhanallah, apabila seorang belajar kalam, itu artinya dia adalah belajar kejahilan. Kalau dia tidak belajar ilmu kalam, nah itulah orang yang pandai namanya, cerdik. Ya. Jelas ya? Nah. Kemudian kata beliau, wa idza usiya bi syai'in lil ulama fala yu'ta lil mutakallim. Kata Imam Syafi'i, apabila ada yang berwasiat ya, untuk para ulama, maka tidak boleh diberi kepada mutakallim. Ini pembahasan fikih ya. Pembahasan fikih, ada seorang akan meninggal. Ya. Dia berwasiat. Seseorang akan meninggal, berwasiat. Ini harta, sepertiga dari harta saya. Kalau saya meninggal, bagilah kepada para ulama harta ini. Ya. Wasiatnya apa? Dibagi untuk siapa? Ulama. Jadi kalau nas wasiatnya dibagi kepada ulama, kata Imam Syafi'i, Ahlul Kalam tak boleh dapat. Ya. Kenapa? Sebab mereka bukan ulama. Tidak boleh masuk di situ. Ya. Jelas ya? Ini makna ucapan Imam Syafi'i di sini. Wa qala, dari Imam Syafi'i berkata, ma urida ahadun bil kalami fa aflah. Ya, tidak ada seorang pun yang ingin mempelajari ilmu kalam kemudian dia beruntung. Ya. Jadi maksudnya, maknanya siapa yang belajar ilmu kalam itu tidak pernah tercatat ada yang apa? Ada yang beruntung, semuanya merugi. Nah, kemudian kata beliau, qala Rabi' bin Sulaiman, qala Syafi'i, berkata Rabi' bin Sulaiman, Imam Syafi'i berkata, la ayyalqa Allahul abda bi kulli dhanbin ma qala syirk billahi khairul lahu min ayyalqa Allah bi syai' min al-ahwa. Andai kata la ayyalqi Allah al-abdu, andai kata seorang hamba itu berjumpa menghadap kepada Allah dengan membawa segala dosa kecuali kesyirikan. Sebab siapa yang mati dalam kesyirikan ya pasti kekal dalam neraka ya. Tapi ini dia datang hari kiamat, semua dosa dia lakukan kecuali kesyirikan saja. Kata Imam Syafi'i itu lebih bagus, lebih baik daripada dia menghadap kepada Allah dalam keadaan mempelajari apa? Mempelajari ilmu kalam. Membawa ilmu kalam. Atau dia membawa sesuatu dari hawa nafsu. Ahwa ini, ini pembahasan dari mengikuti bid'ah. Ya. Mengikuti bid'ah. Dan bid'ah-bid'ah yang dimaksud di masa Imam Syafi'i itu sebabnya muncul karena apa? Karena ilmu kalam. Baik. Wa qala Rabi ra'aitu Syafi'i nazilan min ad-durja. وقوم في المسجد يتكلمون بشيء من الكلام فصاح وقال إما تجاورون بخير وإما تقوم عنا. Berkata Rabi bin Sulaiman, ya, aku melihat Imam Syafi'i turun dari tangga masjid. Jadi Imam Syafi'i dari masjid turun, ya. وقوم في المسجد يتكلمون بشيء من الكلام. Dan ada satu kelompok di masjid, satu kelompok orang, beberapa orang Ya, sedang duduk bercakap tentang apa? Ilmu kalam. Imam Syafi'i berteriak, sah. Ya. Berucap dengan suara apa? Yang keras. Kata beliau, imman tujawiru nabi khair. Ya. Kalian boleh dekat kami, tapi bicara apa? Yang baik. Jika nak, kata Imam Syafi'i, kalian berdiri, tinggalkan kami. Ini amar ma'ruf nahi munkar ya. Sebab seorang imam, apabila melihat hal yang munkar, mereka ingkari. Agar supaya nasihat bagi orang tersebut. Ya. Selamat dari kejahatan. Nah, Imam Syafi'i beri pilihan. Kalian bicara yang baik, jangan bicara ilmu kalam, atau tinggalkan kami. Iya. Dan yang terakhir di sini, ya, dari ucapan Imam Syafi'i, ini diambil diakhirkan, sebab ini penutup. Nah, ucapan Imam Syafi'i di sini, ini masyhur sekali. Iya. Wa qala Abu Thawr wal Karabisi, tapi ada Syafi'i yang yaqul, berkata Abu Thawr, Al-Karabisi, dua orang ya. Ya, Al-Karabisi ini rahimahullah, beliau ada sedikit apa namanya kekeliruan di dalam pembahasan apa? Pembahasan akidah diingatkan oleh Imam Ahmad dan selain itu. Hanya saja di sini penulis mengikutkan saja di dalam penukilan. Al-Barzanji mengikutkannya dalam penukilan. Bahwa mereka berkata sami'na Syafi'i yaqul, kami mendengar Imam Syafi'i berkata, hukmi fi ahli al-kalam ay yudrabu bil jarid wa yuhmalu 'ala al-ibil. Kata beliau, hukumku, hukum yang aku tetapkan terhadap ahlul kalam, terhadap ahli kalam, ayyudrabu bil jarid, harusnya mereka dipukul pakai apa? Pelepah kurma, batang kurma itu, ya, jarid namanya. Jadi masya Allah pelepah kurma ini dipukul sampai ya, berapa kali pun masih kuat. Itu hukum Imam Syafi'i. Orang yang belajar ilmu kalam dipukul pakai apa? Pelepah korma. Wa yuhmalu ala al-ibil. Kemudian mereka dinaikkan di atas apa? Di atas unta. Wa yutafu bihim fil asyair. Kemudian dibawa keliling ke kampung-kampung. Wal qabail, dan dibawa keliling ke kabilah-kabilah, dibawa pusing ke kabilah. Pusing kampung itu. Ya. Sambil dia dinaikkan di atas unta, wa yunada alaihim. Dan hendaknya diteriakkan, diumumkan, ya, diberi maklumat kepada orang-orang. Hajazja'u man taraka al-kitab wa sunnah wa aqbala 'ala al-kalam. Ini adalah balasan orang yang meninggalkan Alkitab dan Sunnah dan mempelajari ilmu kalam. Ya, subhanallah, hukum apa? Hukum yang sangat tegas sekali. Ya, bagi orang yang mempelajari apa? Ilmu kalam. Jadi Imam Syafi'i memberi hukum kalau ada yang belajar ilmu kalam, ya, dicambuk pakai jarit, naikkan ke unta, bawa pusing kampung-kampung, kabilah-kabilah, teriakan, ya, sambil dicambuk. Ini orang, ya, belajar apa? Ilmu kalam, meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Itu hukum siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, perhatikan, nah, ini wajar hukuman yang seperti ini, memberikan efek jerat. Ya, dan ini terjadi ya di masa Umar bin Khattab. Ada seorang yang bernama Tabiq ibnu Isl. Ya. Tabiq ini dia datang dan bertanya tentang mutasyabihat dalam Al-Quran. Berita pun, kabar pun sampai kepada siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab segera mengirim utusan agar dicari Sobik ini. Datangkan Sobik. Kemudian Umar berkata, tukang cambuk, datang tukang cambuknya. Ya. Dipukullah Sobik pakai cambuk. Sebagian riwayat sampai dia pingsan. Ya. Sebagian riwayat kemudian dia disembuhkan lagi. Ya. Sobik sudah sembuh, datang lagi. Umar kembali berkata, tukang cambuk, datang lagi tukang cambuknya, cambuk lagi Sobik, pingsan, masuk penjara lagi. diobati, sembuh. Masya Allah. Datang lagi yang ketiga kalinya, sobik, apa itu kan cambuk, cambuk lagi, penjara, sembuh. Yang keempat kali Umar berkata, itu kan cambuk, barulah sobik berkata, wahai Amirul Mukminin, kalau ingin membunuh saya, perbaikilah cara membunuhnya. Kalau memang ingin membunuh saya, perbaiki cara apa? Cara membunuhnya. Tapi kalau Amirul Mukminin ingin mengobati kepala saya ini, ya, saya persaksikan bahwa saya sudah sembuh. Ya. Maksudnya, syubhat yang di kepala sudah apa? Sudah hilang sudah. Dia sudah waras kembali. Maka Sobik pun, Umar pun mengizinkan Sobik untuk kembali ke negerinya. Ditulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari gubernurnya. Ya, hanya saja orang-orang belum boleh ketemu Sobik. Ya, itu perintah dari Umar. Tidak boleh ada yang duduk dengan apa? Sobik. Jadi Sobik ini tiap kali datang di sebuah pasar, tempat manusia berkumpul, orang-orang bubar, lari. Mereka berkata ini perintah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Hingga akhirnya Sobik betul-betul tobatnya apa? Baik, barulah seperti sedia kala. Nah ini Umar bin Khattab, bagaimana cara apa beliau menjaga. Karena itu di masa Umar sedikit fitnah terjadi. Ya. Tapi di masa ini subhanallah ilmu kalam ya, punya kedudukan ya. Jadi subjek pelajaran mata kuliah wajib ya dipelajari ya, dan banyak lagi orang-orang yang mempelajari ilmu kalam malah yang didahulukan. Ya kalau ada yang belajar dari Saudi Arabia, dari Mesir, dari Suriah, oh, itu biasa. Tapi Masya Allah kalau dari Chicago belajarnya atau dari London sana, wah Masya Allah. Hah? Ini rektor, dia jadi apa kepala kuliah. Jadi, ya. Dan itu yang kita saksikan, yang kita lihat sekarang. Nah, karena itulah banyak kerusakan yang terjadi. Dan Imam Syafi'i memberi pendahuluan ini, peringatan. Bahwa ini di dalam Islam adalah hal yang harus diperhatikan. Ya. Hal yang harus diperhatikan. Siapa yang ingin belajar akidah yang benar, tak boleh ketemu dengan apa? Ilmu kalam. Karena ini ibaratnya seperti air dengan minyak. Ya, boleh ketemu air dengan minyak? Tidak mungkin untuk ketemu. Ya. Sebagaimana tikus dengan kucing tidak boleh ketemu. Ya. Maka ilmu kalam seperti itu. Siapa ingin belajar akidah dengan akidah yang benar, ya, tak boleh untuk mempelajari ilmu kalam. Dan siapa ingin meluruskan akidahnya, maka dia harus bersihkan dirinya dari apa? Pembahasan-pembahasan ilmu kalam. Ini pendahuluan. Ya. Karena kalau pendahuluan ini dilanggar, nanti akidah Imam Syafi'i yang dibawakan, ya, tidak pula bisa, tidak pula boleh diterima oleh orang yang membacanya. Ya. Jelas sampai sini? Baik. Karena itu, ya, Imam Syafi'i atau Imam Al-Barzanji membawakan ucapan-ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala di sini sebagai hal yang menjadi pendahuluan untuk kita semua. Baik, selesai sudah ya. Pendahuluan yang kedua. Ya. Ini waktunya hampir. Sudah ya? Baik. Ya, insya Allah materi bahan dari apa namanya daur kita insya Allah kita lanjutkan di seri-seri yang akan datang di hari esok insya Allah. Nah, untuk hari ini ya, sisi atau seri materi sudah selesai. Insya Allah taala kita masuk ke sesi soalan ya. Ya baik. Kalau tidak ada soal langsung, insya Allah no problem ya. Cuman kalau ditulis lebih bagus. Sebab kadang bahasa dengan ditulis saya akan lebih mudah memahami. Ya. Baik, ini banyak pertanyaan, banyak soalan yang bersangkutan dengan pembahasan fikih tadi, di luar materi ya, di luar subjek pembahasan kita. Namun insya Allah ta'ala tidak ada masalah, saya jawab. Ini ada yang menanyakan soalan mengenai balasan adab dari Allah. Adakah balasan adab bagi manusia yang mati lewat lebih ringan atau lebih singkat dibanding yang mati terdahulu sebelum hari kiamat nanti? Ini apa maksud pertanyaannya? Saya, maksudnya begini, saya. Ada perbedaan atau tidak di antara orang yang telah meninggal lebih dulu dan orang yang sekarang dari azab itu, sama ada? Ada sekarang sama, berdasarkan tempo. Ya, lama menunggu maknanya dia lebih banyak, lebih lama di azab. Jadi kalau yang baru sekarang, jadi baru bermula azab. Ada perbedaan ya, dalam masa tempo masa itu. Ya, maksudnya masa yang umat dahulu, umat sekarang, apa yang beda? Ya. Ya, dalam masalah azab. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan pada setiap nabi dan rasul ada syariatnya masing-masing. Allah firman, "Wa li kullin ja'alna minkum syar'atan wa minhaja." Di antara kalian kami jadikan ada syariat dan ada minhajnya, ada jalannya. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya'u ikhwatul li'allah. Dinuhum wahid wa syara'i syatta." Para nabi itu adalah saudara. Satu ayah atau ya para nabi saudara, akan tetapi agama mereka satu, sama syariatnya yang berbeda. Ya, karena itu pada syariat masing-masing. Ya. Jika di syariat nabi tersebut diterangkan sebuah ancaman dan lebih besar daripada ancaman di umat setelahnya, maka ancaman umat setelahnya berarti lebih apa? Lebih berat daripada yang sebelumnya. Ya, hanya saja memang secara umum bahwa umat Islam ini banyak keringanannya. Ya, karena itu agama umat Islam dikatakan inna dina yusrun. Sungguhnya agama itu mudah. Dan Allah firman, yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan, Allah tidak menghendaki untuk kalian susah atau kesulitan. Ya. Jadi secara umum agama umat Islam lebih dimudahkan daripada umat sebelumnya. Hanya saja rangkaian pada jenis azab tertentu ini tergantung pada syariat masing-masing. Ya wallahu ta'ala alam. Kalau dua khutbah kami di sini oleh Ustaz selain Salafi, ada kalimat wa natawassalu bi nabiyyika amin. Apakah ini tawassul yang syar'i? Inilah tadi yang kita terangkan ya. Tawassul dengan nama Nabi, Imam Syafi'i maupun selainnya itu enggak boleh. Tidak disyariatkan. Ya. Hah? Dari sisi hukum, tawassul yang seperti ini dia masuk ke dalam tawassul yang disebutkan sebagai kesyirikan. Ya. Tapi tidak masuk dalam syirik akbar. Dia masuknya di syirik apa? Syirik asghar. Karena mereka anggap sebagai suatu bentuk dari apa? Sebagai bentuk dari asbab. Ya wallahu ta'ala alam. Ya. Hanya mereka ucapkan sebagai sebab yang dengannya apa mereka mendapatkan kebaikan. Nah ini adalah hal yang tidak disyariatkan. Tawassul dengan apa yang telah kita sebutkan tadi. Apakah boleh kita berucap amin untuk doa itu? Jawabannya tidak boleh. Mengaminkan hal yang salah, doa yang bermaksiat tidak apa? Tidak boleh. Apakah janin yang keguguran sebelum 4 bulan wajib disalatkan atau setelah 4 bulan? Yang pertama bahwa janin yang keguguran setelah 4 bulan maupun setelah sebelum 4 bulan, setelah 4 bulan itu tidak harus disalatkan. Yang hukumnya hanya apa? Hanya disunnahkan. Hanya saja kalau dia kurang dari 4 bulan, apakah dia disalatkan? Ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ya. Apakah ukuran janin itu dianggap 4 bulan atau boleh kurang dari 4 bulan? Ada pendapat yang lebih kuat bahwa boleh kurang dari 4 bulan. Ini sudah ada bentuk, dia dianggap sebagai janin, masuk dalam kategori hamil secara bahasa, maka insyaallah taala itu sudah dikuatkan atau sudah boleh untuk disolatkan. Bagaimana dengan seorang yang melakukan perjalanan ke negeri kafir walaupun untuk tujuan belajar? Ya. Ini ada rinciannya ya. Ya. Kalau tujuan belajarnya dia belajar hal pelajaran yang tidak ada. Nah, yang pertama dia belajar hal yang bermanfaat yang pertama. Yang kedua hal yang bermanfaat ini tidak diketemukan kecuali di negeri kafir. Ketiga, orang yang belajar ini dia punya dari agama yang bisa membentengi dia dari kejelekan. Apabila hal-hal ini maslahatnya ada, dia boleh belajar sekadar keperluan. Setelah itu dia kembali ke mana? Ke negerinya. Kalau tidak, bermukim di negeri orang-orang kafir ini adalah hal yang sangat besar bahayanya. Iya. Dan banyak sulit-sulit larangan yang masuk di dalamnya. Karena itu seorang muslim dan muslimah tidak boleh meremehkan hal-hal yang seperti ini. Baik. Apa hukum sholat di belakang ahli kalam? Ahli kalam itu dua macam. Ada ahli kalam yang ilmu kalam dia pelajari sangat berbahaya, mengeluarkannya dari keislaman, membatalkan keislamannya. Ahli kalam seperti ini tidak boleh dan tidak syah sholat di belakangnya. Adapun kalau ahli kalamnya dari bidah yang tidak mengeluarkan dari keislaman, hukum sholat di belakang ahli bidah yang tidak keluar dari keislaman adalah syah. Kata Nabi SAW bersabda tentang penguasa-penguasa yang mengakhirkan waktu sholat, Sallu fa'in asawu falakum walahum wa'in akhtau falakum walaihim. Sholatlah kalian. Ya, jika sholat mereka benar, pahalanya untuk kalian dan pahalanya untuk mereka. Jika sholat mereka salah, pahala untuk kalian dan dosa ditanggung oleh siapa? Oleh mereka. Menaati pemerintah apakah termasuk dalam bahagian akidah atau fikih? Dia masuk di bahagian pembahasan apa? Akidah. Nah, itu disebutkan oleh para ulama di buku-buku akidah, di kitab-kitab akidah. Karena ini adalah ciri khas yang membedakan antara pengikut kebenaran dan pengikut kebatilan. Ya, dan insya Allah ta'ala akan datang nanti perayaan Imam Syafi'i dan hari ini. Ya, di sini ada yang bertanya tentang menuntut ilmu ya, tapi tidak diamalkan. Nah, ilmu itu tidak cukup sekadar apa? Dituntut tapi tidak diamalkan. Ya, karena ilmu itu adalah syajarah, pohon. Dan amalan adalah apa? Samarah, buahnya. Ya, nah, itu harus diamalkan. Dan seorang yang tidak beramal dengan ilmunya, ini adalah hal yang kita diperintah berlindung dari kejelekannya. Dan itu diantara dua yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa. Ya Allah, sungguhnya kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan salah satu dari empat pertanyaan pada hari kiamat sebelum kaki seorang hamba bergerak, ya, la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al an arba. Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia menjawab empat soalan. Salah satu dari empat soalan ini adalah apa? An ilmihi fi ma 'amila bih, tentang ilmunya bagaimana ia beramal dengan ilmu tersebut. Apa nasihat Ustaz terhadap ulama yang terlibat dalam politik? Ya. Harus diketahui ya bahwa agama itu, Islam itu adalah agama din kafah, universal, yang mencakup segala sisi dan aspek kehidupan manusia. Ya. Dan cara-cara memperbaiki sangatlah banyak. Jalan-jalan Rasulullah terbuka. Ya. Nah, harus diketahui bahwa bidang perpolitikan dalam istilah yang dikenal di sekarang ini itu adalah hal yang seorang alim ulama tidak ada yang masuk di dalamnya. Sebab arah kemanfaatannya tidak jelas. Bahayanya lebih banyak. Ya. Dan banyak orang yang tadinya istiqamah ada dari bagian agama, setelah kenal politik, akhirnya agama yang dikorbankan. Nah, ini adalah kalau kita berbicara dari sejarah, dari apa yang dilihat, tampak sekali orang-orang yang masuk dengan alasan ingin merubah, memperbaiki, tapi bukan dia memperbaiki, dia yang diperbaiki. Nah, sehingga tadinya Masya Allah jilbab itu bagus, ya, disyariatkan. Setelah ya duduk sampai di tingkat menteri sudah. Ini bahasa kita Indonesia menteri ya, kalau di sini apa? Menteri juga. Sudah tingkat menteri. Keluar ucapan tentang jilbab ketika diributkan, diperdebatkan. Apalah artinya sebuah kain saya? Lembaran kain. Apa artinya kita sebuah kain? Ya. Sebagian lagi akan menjadi gubernur, kepala apa? Negeri ya? Menteri besar. Menteri besar. Ya. Baik. Ditanya tentang bagaimana kalau Anda menjadi menteri besar, apakah nanti minuman keras ditiadakan? Oh, tidak. Saya tidak akan melarang minuman keras. Ini dokter lulusan Medina. Ya. Perhatikan bagaimana ilmu agama itu luntur seakan-akan hilang sudah. Prinsip agama dikorbankan oleh kepentingan yang disebut dengan nama apa? Politik. Ya, karena alasan katanya maslahatnya lebih besar. Sudah ada yang menjadi ketua MPR, ada yang menjadi ini, menjadi itu. Bahkan di Mesir sudah puluhan tahun, 60 tahun mereka. Hingga hari ini tidak mewujudkan apa? Tidak mewujudkan manfaat. Karena itu tidak pernah tercatat ada orang yang masuk di politik, kemudian berubah perbaikan, membawa perbaikan. Kalau mereka beralasan, oh ini darurat. Kita mimbab irtikab akhafid dararain, mengikuti bahaya, ada dua bahaya kita dihadapkan. Kita pilihlah yang paling ringannya. Ya, jawabannya ini dua bahaya. Mesti jatuh di salah satunya. Tapi ternyata dua bahaya, banyak jalan lain. Ya. Masih banyak jalan lain. Mana jalan Nabi SAW? Beliau ketika mendakwakan Islam sendiri. Ditawarkan kekuasaan untuk beliau. Beliau tidak terima kekuasaan. Ya. Karena itu keberkahan seorang adalah mendakwakan seperti jalan Nabi. Ya ikut satu dua orang bukan kerugian. Ya. Yang penting dia apa? Dia di atas syariat. Bukankah para nabi ada yang datang pada hari kiamat? Pengikutnya cuma satu. Ada yang ikut dua pengikut nabi. Ada yang tidak ada pengikut sama sekali. Apakah nabi tidak berhasil nabinya? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya nabi ini berhasil. Karena mereka sudah menjalankan apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang saya nasihatkan kepada siapa yang Allah berikan kepadanya ilmu agama, banyak bersabar, istiqamah di atas jalan. Seorang merasa cukup dengan hal yang sedikit, itu lebih baik daripada perkara yang banyak tetapi tidak membawa keberkahan. Ya. Dan seorang hamba jangan masuk ke dalam perkara-perkara yang Allah tidak bebani dia dalam hal itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali dengan kemampuannya. Mana yang lebih afdal, menuntut ilmu atau menikah? Ini tergantung kepada siapa yang bertanya. Ini saya terus terang, sebab jawaban saya mungkin saja dua-duanya afdal, dan mungkin saya katakan menuntut ilmu afdal, dan mungkin saya katakan bahwa menikah afdal. Ini tergantung yang bertanya. Apabila dia apabila dia seorang yang memiliki kemampuan untuk menikah, ya. Kemudian kalau dia tidak menikah, jatuh di dalam maksiat, di dalam dosa. Bagaimana seperti ini? Saya katakan afdalnya dia apa? Menikah. Bahkan kadang saya katakan wajib menikah. Tapi kalau misalnya dia dari sisi penjagaan diri kuat, bisa menjaga, kemudian fasilitas menuntut ilmu terbuka, maka di sini mungkin saya katakan lebih afdalnya dia apa? Ya, dahulukan menuntut ilmu. Karena memang di masa ini ya, kita sangat perlu kepada ulama yang banyak, orang-orang yang berilmu, mengajarkan kebaikan kepada umat. Boleh kan diambil ilmu dari Syekh Yusuf Al-Fardawi? Syekh Yusuf Al-Fardawi hari-hari ini itu menjadi trompet orang-orang Yahudi dan Nasara. Sehingga suara-suara yang harusnya bukan umat Islam yang menyerukan bisa keluar dari suara siapa? Syekh Yusuf Al-Fardawi. Iya. Ketika Perdana Menteri Yahudi berhasil pemilu 99,99% suara, Yusuf Al-Qardawi yang memujinya di mimbar Jumat. Ya. Apa Yusuf Al-Qardawi cakap? Andai kata Allah lakukan pemilu di atas muka bumi ini, tidak akan dapat 99,99%. Ya. Dan dari kejadian-kejadian yang menimpa kaum muslimin di hari-hari kemarin, tampak sekali hal-hal yang menyedihkan. Nah, ini yang paling terakhir saya baca kemarin. Saudi Arabia, para ulama melarang perempuan membawa mobil sendiri, kendaraan sendiri. Yusuf Al-Qardawi tulis surat ke Raja Saudi. Tidak ada dalil yang melarang. Tidak ada dalil yang melarang. Jadi waktu datang ke Indonesia, jumpa pula dengan presiden kita. Memang demokrasi yang paling bagus. Dikasih pula apa? Pujian untuk demokrasi Indonesia. Harusnya alim ulama, kalau dia berilmu, mengadakan perbaikan. Dan ini tidak seperti yang terjadi pada apa? Syekh Yusuf Al-Qardawi. Karena itu saya tidak menasihatkan ya, seorang mengambil ilmu darinya. Walaupun beliau ini ada ilmu, pemahaman dari agama, hanya saja beliau disesatkan di atas ilmu. Ya, wallahu ta'ala. Apakah semua wasifat yang mana satu furu', yang satu yang mana yang satu usul? Ya, semua wasifat itu bukan masalah furu', dia masalah apa? Pembahasan usul, bukan furu'. Karena itu dimasukkan di pembahasan akidah. Orang yang menyimpan dalam pembahasan nama-nama dan sifat itu adalah hal yang sangat berbahaya. Adakah boleh memasuki parti politik pemerintah atas alasan mendakwai pemerintah? Sudah kita sebutkan ya bahwa mendakwai enggak harus dengan cara masuk di parti. Ya, ilmu itu diagungkan. Nah, Imam Malik rahimahullah, beliau enggak pernah mendatangi rumah penguasa. Beliau didatangi oleh penguasa ke rumahnya. Ini buah dari apa? Ilmu. Karena itu seorang penyandang ilmu, dia harusnya bangga terhadap ilmu yang Allah anugerahkan kepadanya. Iya. Memang kita harus memberi nasihat kepada penguasa, tapi cara dengan cara yang apa? Yang benar. Iya. Bukan dengan membakar diri sendiri. Nanti kayak lilin pula. Dia terangi orang lain, tapi dia sendiri membakar dirinya. Apa hukum seorang wanita tinggal bersama keluarga aja nanti menyewa bilik? Ada satu urusan dunia. Saya nggak paham ya kata menyewa bilik di sini apakah terpisah, ada satu rumah misalnya, tapi ada bilik di situ disewa, tapi terpisah dengan yang lain. Kalau terpisah, bagikan rumah tersendiri, oke, ini tidak ada masalah ya, tidak ada campur baur. Tapi kalau hidup bersama dan campur baur laki-laki dan perempuan, ini harusnya perkara yang apa? Tidak terjadi. Seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sesuai dengan kemampuannya. Nah, bercampur bauran antara laki-laki dan perempuan adalah hal yang tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Terakhir ya. Apakah adakah boleh menggunakan perkataan nasib baik? Atau ada ayat lain yang sama maksud yang boleh digunakan? Ya, segala sesuatu itu sudah ditakdirkan ya. Ya, kalau takdirnya baik ya, nasib baik itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah takdirkan, dan nasib buruk itu juga suatu sudah ditakdirkan. Hanya saja nasib baik dan nasib buruk itu diketahu ya, seorang mengetahuinya kapan? Setelah terjadinya. Setelah dia dapat kebaikan, oh ini takdir saya yang baik, oh ini takdir saya yang buruk, setelah terjadi. Tapi sebelum terjadi, tidak ada yang mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan. InsyaAllah ta'ala akan kita terangkan besok penjelasan sekitar permasalahan apa, kaidah-kaidah memahami tentang takdir. Ya, dan insyaAllah kita akan jelaskan pada pertua yang akan datang. Baik, saya kira kita selesaikan dulu di sini. InsyaAllah ta'ala kita sambut lagi pada, atau kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Ya, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ilaihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Ustaz, tuan-tuan dan puan, sebenarnya kita ada beberapa maklumat dapat maklumat. InsyaAllah, daurah ini akan disambung itu di Al-Qafi, di Ekonomi Al-Qafi di Bukit Raja. Jadi untuk maklumat itu nanti berjalan pada usia. Dan kita mula sama pukul 9 dan selesai pada pukul 4.30 macam ni. Kemudian yang keduanya, selepas ini Ustaz akan berkuliah di Pulau Bandar Kirara kuliah maghrib yang bertajuk kedudukan ilmu agama dalam meraih dunia dan akhirat. Ini lebih terperinci lah daripada mukadimah dalam kitab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian esok kuliah subuh di Surau Mawadah Seksyen 7 yang bertajuk menggapai kecintaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ada lagi besok yang hari Ahad kita akan mengumumkan besok. Jadi diminta tuan-tuan dan puan-puan semua dapat datang untuk menyelesaikan pengajian kita besok lah. Kalau tidak ilmu tergantung tak selesai kan. Jadi itu Ustaz kata tadi istiqamah di dalam menuntut ilmu kan. Jadi datanglah insyaAllah. Kita datang sebelum kita menutup majlis. Saya nak minta Ustaz Fauzan untuk membuat penutup lah. Tadi dia dimaklumkan, silakan Ustaz. Kalau kita bersurai